رب العالمين، اللهم على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. إن شاء الله kita lanjutkan kajian تفسير الأيسر، تفسير masih di juz kedua ayat 211 sampai 212 insyaallah. Dua ayat saja urutan di tafsirnya. Di sini kita pakai juga Indonesianya baik untuk terjemahan ayat ya Mbak Ida, karena melihat sebagian tidak mempunyai kitabnya dan juga ya mungkin di antara kita ada yang mungkin orang tua yang ya butuh terjemahan sehingga ya, merakyat lagi saya juga ya insyaallah. Surat Al-Baqarah 211 sampai 212. Allah taala berfirman, "Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah." وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Balon putihnya di exit, balon putih. Udah hilang. Kita akan memulai itu pemahaman ayat atau penerjemahan terlebih dahulu, yaitu tanyakanlah Bani Israel kepada Bani Israel, kam atainahum min ayatim bayyinah, tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Wa may yubaddil ni'matallah, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah, atuh setelah datang nikmat itu kepadanya, Allah syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah taala siksaannya. Kemudian ayat berikutnya, zayyana lil ladzina kafaru, dihiaskan untuk orang-orang kafir al hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, kharun, mereka memandang rendah, memandang hina terhadap orang-orang beriman. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة, dan orang-orang yang bertakwa di atas mereka pada hari kiamat nanti. من يشاء بغير حساب, Allah Taala memberi rizq pada orang-orang yang Allah kehendaki tanpa batas, tanpa had batas. Ini dimaknai di terjemahan tanpa batas. Baik. Kita baca dulu dari ayat ini. Makna ayat 211 sampai 212 secara umum, Allah Ta'ala memerintahkan di dalam kitab tafsir Al-Aisarnya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bertanya kepada Bani Israel tentang ayat-ayat atau tanda keagungan yang banyak diberikan Allah, dan bagaimana mereka mengingkari ayat-ayat tersebut dan hal itu tidak berguna sama sekali bagi mereka. Hal tersebut, yaitu ayat ini, perintah Allah ini bermaksud untuk menghibur Rasulullah SAW dari rasa kecewa dan tidak berimannya ahli kitab dan orang-orang musyrik kepadanya, dan dengan petunjuk yang datang kepadanya. Dari statement ini kita mendapatkan faedah bahwa wajar kalau seorang dai merasa kecewa dengan tingkah mad'u. Ya, itu manusiawi. Allah tidak mencela akan kesedihan Rasulullah SAW. Ya, ketika melihat tingkah mad'unya itu malah menjauh, bahkan mengejek, menghina. Ya wajar kalau Rasulullah sedih. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Itu kan? Karena ujian dari Allah terhadap orang-orang yang berdakwah, terutama di awal-awal masa dakwah, Dan orang-orang biasanya melihat ketika sudah berhasilnya, ya baru lihat itu. Enggak melihat proses dulunya gimana. Di awal-awal masa dakwah, dai tersebut seperti memanggil sesuatu yang tak mau dipanggil, mengejar sesuatu yang terus berlari menjauh, gitu kan? Seperti itu dakwah. Ya, awal-awalnya. Tapi kan kemudian itu adalah fitnah, ujian. Ketika Allah Ta'ala tahu itu adalah kesabaran dia, maka Allah Ta'ala akan ganjaran akib, yaitu orang-orang akan melihat ini orang benar insyaAllah. Ya, dilihat dari istiqomahnya, ya, walaupun dicaci, dihina, tetap Rasulullah istiqomah dalam berdakwah. Ya kan? Dan alhamdulillah akhirnya Allah berikan yang terbaik. Hal ini mengandung teguran dan celaan terhadap orang-orang Yahudi atas kekufuran mereka kepada ayat-ayat Allah. Fala mereka untuk tidak memeluk Islam. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa siapa yang mengubah nikmat Allah Ta'ala yang berupa Islam dengan tidak beriman kepadanya dan kepada Nabi Muhammad SAW, maka siksa Allah pasti turun kepada mereka di dunia atau di akhirat kepada Allah, karena Allah Ta'ala maha keras siksanya. Ini kenikmatan datangnya itu Islam. Ada, kita tahu dakwah itu mendatangi, ya kan? Ya. Emang benar bahwasanya ilm yu'ta wala ya'ti laka wala ya'ti 'alaika. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang didatangin. Tapi bukan berarti ketika seorang berilmu maunya didatangin. Kalau mencari. Ya. Melainkan namanya dakwah menyeru itu juga mencari. Mencari orang. Karena sebenarnya kalau misalnya kita berdakwah itu perhatikan nilai pahalanya gitu loh. Ya. Allah yang butuh kepada mad'u. Jadikan seperti itu. Ya, jadikan kitalah yang menservis mad'u, bukan kita pengin diservis. Itu dai yang insyaallah mencontoh kepada Rasulullah dan para sahabat. Ya. Kalaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin diservis, itu bisa. Dijadikan seperti raja bisa, tapi Rasulullah rumah biasa tanpa penjagaan, ya, alhamdulillah. Bahkan untuk masalah hutang saja Rasulullah SAW tidak mau berhutang kepada sahabat, tapi kepada orang Yahudi. Kenapa? Rasulullah SAW dalam keadaan tidak mempunyai kebutuhan, maksudnya apa? Tidak mempunyai hal untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kemudian bagaimana caranya mendapatkan uang? Hanya dengan cara meminjam atau meminta. Rasulullah meminjam dan meminjamnya enggak ke sahabat. Sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada jemaah, jemaah anak kekurangan pulus. Allah semua ashtari pulus minjam atau minjam ya Abu Baidah. Abu Mandak kasih minjam anak pulus. Kalau misalnya kayak gitu dipinjemin pulus, dikasih. Rasulullah, seluruh harta saya buat antum lah kalau gitu. Gak ada Rasulullah kayak gitu. Minjem pulus dong sahabat. Oh, Rasulullah gak bisa minjem mana, gak enak kalau minjem antum. Allah antum biasanya. Wah, anak masyukur lah antum udah dakwahin anak. Udah nih anak kasih seluruh harta. Wah, alhamdulillah kata Rasulullah. Gak ada kayak gitu. Gak kayak gitu Rasulullah. Lainkan malah minjemnya kepada siapa? Orang Yahudi. Adanya jaminan baju besinya. Orang Yahudi yang enggak bakal, wah Muhammad nih mau minjem sama gua, lihat aja bakal gua pelit. Ini kenapa Rasulullah tahu kalau minjem sama orang Yahudi pasti orang Yahudi bakal nagih. Ya. Sebab itu Rasulullah enggak mau diservis, tapi beliau lah yang ingin menjadi khadimul ummah, gitu kan? Maka seorang dai itu yang berdakwah jadilah khadimul ummah. Yang membantu umat, yang menolong umat, yang mendatangi umat. Ya walaupun memang layaknya sih adabnya ilmu datang kepada yang berilmu, iya adanya begitu. Tapi bukan berarti orang yang berilmu kemudian hanya mau didatangi dan menganggap dirinya syarif. Ya memang syarif dengan ilmu, tetapi kalau dia merasa bahwasanya sudah syarif, sudah cukup, orang harus datang pada dia dan dia gak mau mencari masyarakat, maka Allah ini bukan manhaj salaf. Ya. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa siapa yang mengubah nikmat Allah tadi sudah ya. Ini adalah kandungan ayat pertama 11. Adapun ayat kedua, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa syaitan itu menghiasi orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya serta syariatnya. Ya. Di mana mereka dibuat sangat senang kepada dunia ini dan bekerja untuknya. Inilah yang membuat Kadang kita terheran-heran, kenapa orang-orang kafir dan bahkan orang muslim pun ya, mereka sangat menggebu dalam urusan dunia. Kenapa padahal dunia ini rendah gitu? Kenapa? Karena mereka tidak tahu tentang hakikat dunia. Dan sudah ada kabarnya di sini, karena zuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya. Orang-orang yang berkecimpung di kehidupan dunia dan senang akannya itu karena sudah ditazyin, dihiasi dunia itu di kalbu mereka. Mereka dibuat senang kepada dunia ini dan bekerja untuk dunia. Supaya orang bekerja untuk akhirat. Ada orang bekerja untuk dunia, ya kan? Nah, kita sekarang bekerja atau beramal untuk apa? Bahkan kita bekerja di perusahaan yang kita bekerja padanya, itu pun sebenarnya kalau ujung-ujungnya untuk akhirat, itulah orang beriman. Karena apa? Untuk cari nafkah, menunaikan kewajiban, gitu kan? Nah, bukan semata-mata untuk dunia. Kita berdagang pun, kita ingat sabda Nabi. Tujar yang shalih bersama nabiin, siddiqin, syuhada, gitu kan? Kemudian mau cari berkahnya dari perdagangan, itu pun untuk akhirat kita, gitu kan? Orang beriman, karena jauh pandangannya. Nah, serta menjadi buta matanya di mana ia tidak melihat apa-apa kecuali dunia. Oleh karena itu, mereka mencemooh orang-orang beriman yang zuhud. Orang-orang yang mengerti bahwa dunia ini akan musnah dan sangat kecil manfaatnya. Sehingga mereka tidak membaktikan seluruh jerih payahnya untuk mengumpulkan harta dunia dan mengumpulkannya. Tetapi mereka bersegera untuk taat kepada Rabb mereka dan menginfakkan harta mereka yang mereka miliki di jalan Allah untuk mencari ridha Allah. Ditahukan bahwa orang-orang mukmin yang bertakwa akan dia balas dengan sebaik-baik balasan dan sebanyak-banyaknya pada hari kiamat. Dia akan menempatkan mereka pada surga Darussalam di Indiyin dan membalas musuh-musuh mereka yang mengolok-oloknya dan membuat mereka hina dengan menempatkan mereka pada tempat yang paling dalam di neraka. Dialah Allah Ta'ala yang memberi keutamaan, pemilik segala kebaikan. Apabila dia memberi rizki, maka dia memberikannya. Hal itu karena dia maha luas anugerahnya, maha agung kekuasaannya. Ya. Kita minta pada Allah Ta'ala taufik terhadap pemaknaan dan tadabur ayat-ayat yang mulia ini. Belajar ayat-ayat Allah ini bukan sekadar belajar menghatamkan, selesai, dapat kertas, kemudian empat. Tapi apa hasil dari ini? Ini besar ayat-ayat ini. Dua ayat namun luar biasa. Ya. Coba kita baca. Kan ayat pertama udah tusal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Udah paham itu maknanya? Berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Nikmat Allah, siapa yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Mimba lima ja'atuhu, setelah datang kenikmatan itu, fa innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Ta'ala siksanya. Coba kita baca faedahnya. Al-fa'idatu at-tahdhiru min kufri ni'ami at-tahdhiru min kufri ni'ami lima yatarattabu 'ala dhalika min alimil 'adzabi wasyadidil 'iqab. Ajallin ni'am ni'matul Islam. فَمَنْ كَفَرُ بِهِ وَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِأَشَدِّ الْعُقُوبَاتِ وَمَا حَلَّ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَلْوَانِ الْهُونِ وَالدُّونِ دَهْرًا طَوِيلًا yeah. شَاهِدٌ قَوِيٌّ وَمَا حَلَّ بِالْمُسْلِمِينَ أَعْرَضُوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَاسْتَبْدَلُوا bihi al-khurafati thumma al-qawanin al-wad'iyyata syahidun akbaru aidha. Faedah di sini at-tahdhiru min kufri ni'am, tahdhir ya, memperingatkan kita akan bahayanya apa? Kufur nikmat ini tidak mesti keluar dari Islam. Kufur ni'mat. Ya. Lima yatarattabu ala dhalika, karena hal itu yatarattab, akan menimbulkan berkonsekuensi apa? Min alimil adab. Pedihnya siksaan. Wasyadidil iqab. kerasnya hukuman. Iqab itu hukuman atau siksaan sama. Wa min ajallin ni'am, di antara kenikmatan-kenikmatan yang paling agung adalah nikmatul Islam. Kenikmatan yang paling agung adalah kenikmatan Islam. Faman kafara bihi, barang siapa yang kafir terhadap bihi bil Islam, kafir terhadap Islam, wa a'radu anhu, paling dari Islam, faqad ta'arrada li ashaddil 'uqubat, dia ta'arrada menghadapi li ashaddil 'uqubat, siksa yang paling keras, wa aqsaha, dan paling dahsyat, paling kerasnya. Ta'arrada ini seperti membentangkan diri, apa namanya, menjajakan dirinya kepada hukuman terbesar, ya, hukuman paling keras. Ya. Jadi syadid itu keras, ia juga keras. Ya, qalbun qasim, ya, itu keras. Wa ma halla bi bani Israil, ma halla, apa yang menimpa, apa yang menempati bani Israil, min alwanil huni wad-dun. Alwan, warna-warni, al-hun, kehinaan, hina, haun, hun. Wad-dun, dan juga kerendahan, penistaan. Hilan. Dan waktu yang cukup lama. Syahidun qawiyun. Merupakan syahid, bukti yang kuat. Itu ya, bahasa apa itu ya. Satu kalimat. Apa yang terjadi di Bani Israel dari beragam macam kehinaan. Ya. Itu menimpa mereka waktu yang cukup lama. Menjadi saksi atau bukti yang kuat. Di surat Al-Isra. Ya. Allah Ta'ala berfirman. Wa atayna Musa al-kitab wa ja'alna huda li Bani Israel. Kami telah memberikan Nabi Musa AS Alkitab Taurat. Itu sebagai petunjuk buat Bani Israel. Karena susah ya, Pak. Lihat jauh gitu. Di sini enggak ada orang. Jadi kayaknya tuh repot. Tapi enggak apa-apa lah, terserah antum lah. Daripada antum nanti enggak suka terus keluar, mendingan enggak apa-apa di sini. Iya. Tadi sampai mana? Surat Al-Isra. Kata Allah, Allah tattakhidhu min duni wakila. Janganlah kalian menjadikan selainku wakil, yaitu sandaran perkara. Itu bertawakallah padaku. Kemudian di ayat-ayat seterusnya, ya, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'alunna 'ulwan kabira. Kami telah menetapkan kepada bani Israil fil kitab, dalam kitab. Kitab apa? Taurat. Dalam kitab Taurat sudah Allah tetapkan, sudah tertulis, termaktub di sana, la tufsidunna fil ardi marratain, kalian akan dua kali merusak di muka bumi, wala ta'alunna 'uluwan kabira, dan kalian akan meninggi, maksudnya menjadi suatu ketika. Dan memang akan terjadi, tapi itu dua kali kehancuran itu sebelum masanya Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara rentang masa Nabi Musa sampai Nabi Muhammad itu dua kali Bani Israel itu berjaya. Tapi dua kali juga hancur gitu loh. Nah, wala ta'alunna 'uluwan kabira. Kemudian akhirnya mereka berjaya suatu ketika. Dan itu mereka pun sudah tahu karena ada kitabnya Taurat. Sudah diberitahukan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kapan tepatnya mereka berjaya enggak tahu, cuman terjadi kejayaan Bani Israel. Makanya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, "Udzkuru ni'mati 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Pernah mengalami masa kejayaan Bani Israel Yahudi. Kemudian ketika mereka berjaya, mereka bersikap tawakal. Mereka membangkang dan seterusnya. Seperti kaum Saba juga, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akhirnya Allah hancurkan karena apa? Karena kemaksiatan. Nah, فإذا جاء وعد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد biar dan faida jawab. Jadi ketika datang peringatan pertama, almai syekh antum di sini, jangan di sana semua, ngumpul semua, nanti anda nyok sana terus, nanti pulang-pulang nanti sakit ini. Jadi ketika datang peringatan pertama, kehancuran pertama, maka kemudian Allah Ta'ala mengutus hamba-hamba yang mereka memiliki kekuatan, dihancurkannya lah Bani Israel ketika itu, diusir ya, sampai tiap-tiap masuk dan tiap-tiap rumah Bani Israel dimasuki oleh pasukan-pasukan itu. Ya. Tapi kemudian ketika mereka dalam keadaan rendah kayak gitu, diserang, diusir, ya, terbit di kalbu mereka keimanan kepada Allah, kembali dekat kepada Allah. Kadang-kadang orang kalau diuji, ya, malah jadi dekat kepada Allah. Gitu. Thumma radanna lakumul karrata 'alaihim. Kemudian kami pun mengembalikan giliran lagi. Anakum bi amwali wa banin, dan kami kemudian membentangkan buat kalian harta-harta dan anak-anak. Ya. Jadi harta diperbanyak oleh Allah buat mereka dan anak-anak juga, sehingga mereka menjadi kaum yang banyak anaknya, banyak hartanya. Sukses, akhirnya sukses kembali. Anakum aktsaruna fira, dan kami menjadikan kalian manusia yang terbanyak ketika itu, sehingga kalian bisa banyak wilayah. Allah Ta'ala memperingatkan kemudian, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu buat kalian, bukan buat Allah. Ya kan? Maksudnya dalam artian, ya lillahi ta'ala, cuma Allah tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari kebaikan kalian. Wa in asatum falaha. Dan kalaupun kalian berbuat keburukan, falaha. Maka itu juga untuk diri kalian juga. Allah Ta'ala tidak mendapatkan mabarat dari keburukan kalian. Dan kalian akan berlaku keburukan yang kedua kalinya. Akhirnya, idza jaa wa'dul akhirah liyasuu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwal marrah wa litabbiru ma anu tadbiru. Pokoknya dihukumlah setelahnya, adanya hukuman dari Allah, hancur lagi mereka Bani Israel. Itu syifa Allah Ta'ala dengan rahmatnya mengatakan, asa rabbukum ayyarhamakum. Semoga Rabb kalian merahmati kalian. Itu padahal sudah dua kali itu Bani Israel mengalami fase hancuran, bangkit lagi, hancuran. Semoga Rabb kalian merahmati kalian. Wa in udtum udna. Kalau kalian mengulangi, kita ulangi lagi kehancuran itu. Karena jahannam lil kafirina hasira. Kami jadikan jahannam untuk orang-orang kafir sebagai hasir, yaitu suatu tempat yang terbatas buat orang kafir doang di dalamnya. Baik, itu tentang mereka yang tadinya dapat kenikmatan kemudian kufur nikmat. Itu Bani Israel. Makanya di sini sal Bani Israel. Sudah berapa kali kebaikan yang Allah berikan, tapi mereka menjadikannya kufur. Ya. Sampai mana sekarang ya? Wa ma halla bil muslimina yawma a'radu 'anil Islam. Yang halla bil muslimin, menimpa, menempati orang-orang muslimin, yauma a'radu 'anil Islam, di hari ketika atau di momen atau di waktu ketika mereka berpaling, menyimpang dari Islam, wastabdalu bihi al-khurafat, dan mengganti Islam dengan berbagai macam khurafat, mengganti tauhid dengan khurafat, sebagaimana yang Anda pernah bilang tentang motor itu. Kalau misalnya antum mau selamat, ya, naik motor kemudian nggak ngantuk lah ini, ya, nggak diganggu syaitan kan, maka jangan dulu di starter tuh ya, jangan dinaikin, tapi dimundurin berapa langkah. Kenapa? Karena syaitan nggak bisa mengganggu kita kalau kita mundurin. Walaupun antum sudah membaca bersaha, atau antum sudah membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhal au azilla au zal au adlima au dhlam au ajhala au bijhala alayya. Doa yang sah dari Nabi gitu. Tapi itu belum cukup, harus dengan ya ini memang khurafat. Tatayur. Ya. Dan itu sebagian perukiah berkeyakinan seperti itu. Perukiah syar'iyah ya. Syar'iyah versi sebagian ya. Itu seperti itu keyakinannya. Enggak di enggak masuk dalam Islam. Dari yang Islam sudah ada sunnahnya malah diganti dengan khurafat atau di blending dengan khurafat, maka jangan ya. juga mengganti Islam dengan al-qawanin al-wad'iyah, hukum-hukum buatan manusia. Dan al-qawanin al-wad'iyah yang menyaingi, di sini menyaingi aturan syariat dalam hukuman perdata, hukuman zina, muamalahnya dan seterusnya, itu adalah tawhid. Seperti itulah tawhid. Adapun kalau hukum tentang lalu lintas, ya tentang hukuman yang sifatnya ijtihadi, maka enggak. Itu bebas. Ya, selama sesuai dengan urufnya kita masing-masing. Lalu kita seperti lampu merah harus berhenti, lampu hijau harus, itu enggak ada dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak ada dalilnya. Kita cari atau khadra dalam hadis atau dalam ayat, enggak ada kita temukan tentang jalan raya itu khadra atau hijau itu, enggak ada. Ada yang qani khadir ad-dunya hulwa khadira, manis dan hijau, itu pun enggak berkaitan dengan lalu lintas. Enggak ada dalilnya. Tapi ini masalah duniawiyah, bukan masalah ketawutan kau ini. Baik, itu yang berbahaya dan itu yang terjadi sekarang. Maka kita bisa melihat itu menjadi syahid, jadi bukti yang paling besar juga. Ya, ketika kita lebih memilih kepada hukum buatan manusia dibandingkan hukum yang Allah syari. Itu ayat pertama, masih di ayat pertama. Yuk kita bahas ayatnya lebih lengkap lagi. Ya. Kalau tadi kan jangan dibalik. Enggak, ini masih. Hah? Iya kan? Udah. Maksudnya ini faedah, kemudian kita kembali ke ayat 211, kita dalamin benar-benar. Ya, kita explore melalui kitab-kitab para ulama. Sal Bani Israel. Mari kita bahas tentang sal saja. Sal ini artinya apa? Dia aslinya is'al, ya kan? Kalau misalnya ini sal ini fi'il amr, ya. Kalau misalnya dia menjadi awalan tanpa ada ataf sebelumnya, ataf ini maksudnya huruf waw atau huruf fa, ya. Maka dibaca sal. Al-Qur'an kalau ada huruf ataf sebelumnya, maka bukan sal. Antara sin dan lam itu hamzahnya dihidupkan lagi. Contohnya fas'alil qaryah, ya. Atau was'alil qaryah pakai waw, ya. Iya, pakai waw. Was'alil qaryah. An-Nahl fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bukan fas'alu, ya. Atau bukan was'alil qaryah. Tapi fas'alu dan was'al. Ya. Tapi di sini pakai sal doang. Tanpa ada waw atau fa sebelumnya. Permulaan kalam tanpa ada waw atau fa sebelumnya. Baik, di sini sal kan artinya tanyalah. Allah Ta'ala memerintahkan di sini sal anta satu orang, ya kan? Atau sasaran tujuan perintah ini. Nah, ini yang ditanya. Ini yang menjadi salah satu pembahasan untuk sal. Dikatakan dalam tafsir Abul Muzaffar As-Sam'ani As-Syafi'i dan juga tafsir Abul Farra Al-Baghawi dari As-Syafi'i bahwasanya sal di sini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tanyalah Bani Israel. Ya. Jadi sal ini tujuannya siapa? Bukan tujuan pertanyaan, tapi perintah ini tujuan kepada siapa? Rasulullah agar bertanya kepada Bani Israel. Ya. Dan kemudian juga Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kashaf. Ya, dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz. Mengatakan bahwasanya sal ini lahu, yaitu sal anta ya Muhammad, dan juga berlaku untuk setiap dari kita. Jadi boleh kita bertanya kepada Bani Israel. Ya. Tapi hati-hati kalau kita mau berdebat sama orang, kita sendiri ngacak dulu gitu loh. Ya, ini yang banyak orang-orang awam ini ngajinya tiap hari enggak ngaji benar gitu kan. Berdebat masalah bid'ah. Akhirnya dia yang terperangkap, bingung. Nanti kalau udah bingung, ngetek ustaz. Ustaz tolong jawab ini, bingung saja. Apa dosa saya kok bisa saya dirumusin sini? Ustaznya lagi ada permasalahan sama istrinya gitu. Ini bertengkar, ustaznya dibawa-bawa. Ya Allah. Kalau bilang ustadznya diem aja, langsung dijelek-jelekin sama orang. Masuk ustaz ini enggak, ini enggak peduli sama umatnya nih. Allahu Akbar. Kasihan itu ustaz. Alhamdulillah kita bukan ustaznya. Ya. Itu kata Ibnu Athiyah dan Az-Zamakhsyari. Ibnu al-Jauzi dalam kitab Zad al-Masir. Tafsir Ibnu al-Jauzi mengatakan wal ma'na lahu wa lil mu'minin. Makna sal secara makna untuk Rasulullah. Tapi memang kan karena Allah memerintahkan untuk Rasulullah, maka juga perintah untuk kaum muslimin. Ini permasalahan ini juga masuk ke dalam permasalahan dalam ilmu usul fikih. Perintah yang Allah tuturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah juga perintah untuk kaum mukminin atau enggak? Makanya Syekh Utsaimin dalam tafsir surat Al-Baqarah jilid kedua, tafsir surat Al-Baqarah, menyebutkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat mengenai ini. Ini tanyalah Bani Israel itu khusus untuk Nabi nanya atau boleh juga kita nanya. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, wahai Muhammad, tanyalah Bani Israel. Cuma kepada Nabi Muhammad SAW doang. Ini enggak usah nanya kepada Bani Israel. Ya, takut syubhat gitu kan. Ya. Ada yang berpendapat, oh tidak, ini masuk, ayat ini masuk ke dalam hal yang juga kaum mukminin mendapat bagian di dalamnya. Ini ilmu semua ini, ya bukan masalah kita bahasa-bahasa ngomong apaan sih ngomong kayak gini sampai Nabi suruh. Ini pembahasan penting dalam usul fikih. Allah menyuruh nabinya ya sallallahu alaihi wasallam sesuatu hal. Tidak semua perintah yang Allah perintahkan kepada nabi itu juga dilakukan oleh kaum muslimin. Ada beberapa hal yang khusus sallallahu alaihi wasallam. Untuk haknya nabi, salat lain wajib. Tapi untuk hak kita mukminin enggak sampai kewajiban kecuali bagi mazhab Hanafi. Ya. Mazhab Hanafi itu mewajibkan salat malam. Nih, dengan dalil laisa minna. Barang siapa yang tidak berwitir, dan witir ini kan dilakukan kan ba'da isya, maksudnya malam ya. Sampai jelang subuh. Enggak ada witir sekarang, antum witir sekarang jadi bid'ah nanti. Dan wajib salat malam kata mazhab Hanafi. Itu dinilai oleh banyak ulama dhaif. Ya. Anda lupa dhaifnya kenapa, tapi dalam mazhab Hanafi yang namanya mursal itu hujjah bagi mereka. Ala kulli hal wallahu alam. Itu hujjah bagi mereka wallahu alam. Ya. Dalam haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir wajib. Ya, dan dalam riwayat Ahmad sebagian maksudnya dalam kan Ahmad Imam Ahmad sering ditanya oleh para muridnya tentang hukum ini hukum itu. Imam Ahmad yang mengatakan bahwa Imam Ahmad mencela orang yang tidak witir maksudnya. Bukan mencela sepertiga terakhirnya tidur, enggak, yang penting dalam waktu durasi antara ba'da isya sampai satu pun witir dilakukan itu dicela. Dalam Asy-Syara' al-Mumti'. Baik, itu tentang sal ya tadi ya. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Siapa Imam Mawardi? Imam Syafi'i. Bermadzhab Syafi'i ya. Bermadzhab Syafi'i, seorang ahli tafsir dan ahli politik. Ya. Imam Al-Mawardi ini yang punya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ya. Dan juga punya kitab Al-Hawi Al-Kabir. Dan juga punya kitab Al-Yakna' dalam fikih Syafi'i. Kecil. Tapi kalau misalnya Al-Hawi Al-Kabir, segini. Dan luar biasa Al-Mawardi ini, beliau tidak tulisannya ketika beliau masih hidup. Pas baru beliau gudang sana. Ya, terus beliau terjadi, maka silakan nanti publish setelah saya wafat. Itu untuk menjaga keikhlasan. Ya, masya Allah. Kalau kita baru ceramah langsung live streaming. Ya. Nggak, tapi yang mudah-mudahan itu kan zaman beda ya. Supaya faedahnya banyak bukan supaya apa-apa. Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya bernama An-Nukat wal-Uyun. berkata, "Laisa as-su'alu 'ala wajhil istikhbar." Nabi SAW diperintahkan oleh Allah bertanya kepada berapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya kan, diminta bertanya gitu. Soal pertanyaan ini bukan untuk meminta. Jadi nanya ke Bani Israel itu bukan supaya apa? Pengen tahu. Bukan. Ya. Maka Imam Ar-Razi dalam tafsirnya atau Asy-Syarh Al-Kabir berkata, "Li'anna Ar-Rasul kana 'aliman bitilkal ahwal bi'ilamillah." Karena Rasulullah SAW sudah tahu keadaan-keadaan Bani Israel dan sejarahnya. Tahu dari mana? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi kita Muhammad SAW ketika di masa fatrah, maksudnya belum turun wahyu, pra 40 tahun, masih 30 atau 20-an tahun, apakah pernah belajar history tentang Bani Israel? Enggak tahu, kan? Setelah itu tahu beliau SAW. Sejarahnya mereka bagaimana? Itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa tahu, kan? Ya wahyu dari Allah. Bisa kecuali dengan belajar, ya. Jadi mengerti karena Allah memberitahu mereka. Memberitahu Rasulullah SAW. Tapi berarti maksudnya apa wahai Imam Razi? Maksudnya apa dari hal ini? Balil maqsur minhu al-mubalaghatu fi zajri 'anil i'radi 'an dalailillah. Maksudnya adalah di sini adalah mubalaghah. Pola ya, menunjukkan sikap lebih berlebih dalam zajar. Zajar ini apa Indonesianya? Ada yang tahu zajar? Mengingkari peringat, mengingatkan apa namanya? Iya, mengingatkan gitu. Bersikap lebih dalam memberi peringatan terhadap berpalingnya orang-orang Yahudi dari dalil, dari petunjuk-petunjuk Allah, ayat-ayat Allah yang sudah jelas. Ya. Karena memang karakter Yahudi ini ta'assub, ya kan? Karakter mereka ini Nabi Musa sudah diperlihatkan mukjizat-mukjizat yang datang. Mukjizat-mukjizat yang secara his, secara indrawi itu ya. Kalau ini kekatroan mereka di sini, ya. Coba wa id faraqna bikum al-bahr fa'anjayna, ketika kami sudah memisahkan lautan, ya. Itu kalau ada orang sekarang ya udah jadi apa taat pribadi kedua. Kalau ada orang sekarang bisa kayak gitu, udah ma'bud dia, disembah oleh banyak orang. Keluarin apa namanya uang 100 ribuan dari celana dalamnya aja udah disembah. Itu kan, padahal nggak tahu skenario apa di situ kan. Lagi kayak gitu, bakal diikutin. Berarti ini baru sekali orang Yahudi ini. Sokal hajar fan fajarat min husnata asyrata aina, ketika orang-orang Bani Israel safar menuju ke Baitul Quds, kemudian kekeringan, butuh air minum, Allah memerintahkan udah dengan apa asa ya, tongkat pukul ya, kemudian keluar 12 mata air yang di situ pas untuk 12 kabilah, subkabilah Yahudi. Itu kok kayak gitu orang sekarang kan kayak gitu, retak keluar, udah jadi ma'bud. Orang-orang langsung bilang sama orang itu, iya kan abu dua, iya kan asta'in gitu. Kalau sekarang itu, ini gimana Yahudi udah itu belum di, kemudian menghadap ke Fir'aun, ke para tukang sihir. Coba lihat tukang sihir aja ketika tahu ularnya dimakan sama ularnya yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Rabb-nya Musa. Walaupun setelah itu dihancurkan oleh Fir'aun mereka semua. Tapi lihat para tukang sihir ini malah lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang membangkang ini. Ya. Jadi begitu. Ketika kita mengorek sejarah orang-orang yang punya kasus, itu kan makin membuat hati mereka sakit. Iya enggak? Iya. Ada orang berkasus misalnya, bawa kasus bola gitu kan. Sekarang ente itu kapan ingat dulu masa-masa lalu, ente homo sekarang. Itu gimana rasanya? sialan nih orang nih, kan? Sal Bani Israel, tanya tuh Bani Israel, bukan tanya supaya pengen tahu dulu gimana sih kalian tuh dulu bapak-bapak kalian, bukan, malah Rasulullah lebih tahu tentang hakikat mereka. Tanya di sini supaya ngancurin, supaya ayo ikut, ayo. Dan itu tujuannya supaya apa? Peringatan, ayo ikut, bukan cuma sekedar ngenyein dia doang. Dulu tuh, bapak lu tuh, ujo bapak gua kayak gitu, aduh enak malu gua. Nah, syukurin lo, lagi lo punya bapak kayak gitu, gitu kan? Cuman kita doang nggak bisa. Jadi kan supaya apa? Supaya gitu ya. Kemudian sal di sini sal Bani Israel. Tanyalah Bani Israel. Dikatakan oleh Al-Mawardi juga. Menurut Al-Imam Al-Mawardi, bahwasanya yang dimaksud dengan Bani Israel ini ada tiga pendapat di antara ulama. Siapa nih? Siapanya Bani Israel ini? Tanya nih. Tanya. Nah ini kata Imam Al-Mawardi, ada tiga perbedaan pendapat. Menurut beliau, Imam Al-Mawardi ini termasuk akhir-akhir ilmu ketapat dinin. Beliau wafat 450-an Hijriah. Ya. Beliau termasuk golongan kelas atasnya Syafi'iyah. Gitu. Sezaman dengan Imam Baihaqi. Ya. Enggak terlalu jauh dari Imam Syafi'i. Paling 200 tahun saja. Yang pertama, maksud dari Bani Israel, anbiya'uhum. Nabi-nabi. Kan udah gak ada di dunia ini. Ya bisa ditanya ketika, mungkin pas kapan nanti, ketika bertemu di langit misalnya atau gimana. Tapi ini pendapat yang kurang masyhur dan kurang tepat. Kurang masyhur dan kurang tepat. Karena apa hikmahnya ketika bertanya kepada nabi-nabinya terus Bani Israel ini tinggal gitu aja. Tapi ada yang berkata seperti kata Nawar. Kedua, maksudnya adalah ulama. Karena kalau nanya ke orang awamnya, ya nyolot, bodo amat lah orang awamnya. Awamnya kan? Ya. Makanya kata Allah Ta'ala, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Di antara Bani Israel itu ada yang ummi, ya. Enggak salah bisa ngapain. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Enggak tahu kitab kecuali harapan-harapan kosong. Ini juga penafsiran lain ini tentang orang Quraisy juga. Tetapi ini ke ulama-nya, tanya ke ulama-nya tuh. Nusuk atau mempengaruhi awamnya. Sebentar dedengkotnya masih tetap ya nggak bisa. Mau ngadain apa? Mau ngadain kajian di masjid mana? Di masjid itu. Terus kita izinnya sama jemaah yang orang biasa. Ya nggak bisa. Antum DKM sini bukan? Bukan. Wah kebetulan nih. Anda minta izin. Ini. Fadul. Ini bikin kajian dulu. Tablik Akbar lagi. DKM ini nggak tahu. Kok tiba-tiba ada Tablik Akbar di sini? Banget lagi gitu kan. Nah, semarah kan. Tapi kalau misalnya sama DKM-nya gitu kan, sama ulama-nya, kiai-nya, sepuhnya, nah, sepuh sekali udah hatinya terpaut, ya udah. Kasih sarung 5 dus gitu kan, udah selesai. Senang. Atau yang ketiga, jami'uhum, tanyalah mereka semua yaitu para nabinya dan ulama-nya. Wallahu a'lam. Itu menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wa'Al-Uyun. Ada juga kata Imam yaitu Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani dalam mazhab Syafi'i itu banyak ulama yang berkiblat kepada Asy'ari. Asy'ari banyak di mazhab Syafi'i, tetapi ada beberapa ulama yang ulama klasik yang tidak menganut mazhab Syafi'i, mazhab Asy'ari. Tapi fikihnya As-Sam'ani ini. As-Sam'ani mengatakan makna dari sal Bani Israel yaitu salil ladina aslam Bani Israel. Yaitu tanyalah orang-orang yang telah masuk Islam yang tadinya dari Bani Israel. Ada Abdullah bin Salam dan lain-lain. Tanya mereka. Ya. Dan tanya mereka juga baiknya di hadapan orang-orang Yahudi yang masih kafir. saksinya nih, ya, orang mantan orang kalian tuh bersaksi itu lihat. Itu kata Imam As-Samahani. Itu pendapat juga. Berarti ada empat pendapat. Kemudian Syekh Utsaimin dalam kan, maksud dari mereka man yantami ilaihi la abna'a sulbihi khasatan. Ini Israel yang dimaksud kata Syekh Utsaimin adalah yang berintima kepada Bani Israel. Yang berintima berarti yang menisbatkan diri. Enggak mesti anak-anak keturunannya. Pun yang condong kepada Yahudi, tanya. Tanya. Itu kata Syekh Rasyid Utsaimin. Ya. Sekarang apakah ada orang-orang yang memeluk agama Yahudi tapi bukan Yahudi? Nah, ada aja. Iya. Ala kulli hal. Sal bani Israila atainahum min ayatin bayyinah. Kam ini berapa ya? Ketika disebut kam beda dengan kaif. Makanya ada kalimat Arabik al-kaifiyah la al-kamiyah. Maksudnya kualitas dong yang diutamakan, jangan kuantitas. Ya. Kamiyah itu kuantitas. Ketika disebut kam ataina berarti menunjukkan banyaknya. Berat. Betapa banyaknya. Makanya kata Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani, ulama klasik juga, ya. Ini punya tafsir Ar-Raghib mengatakan nabaha bilafzi kam ala kathrati ma min al-ayat. Allah Ta'ala memberikan tanbih, peringatan dengan lafal kam. Kenapa? Kasratnya ayat-ayat. Dan ini kita perhatikan, ikhwah sekalian. Bedanya mu'jizat dulu dengan mu'jizat Nabi Muhammad SAW. Kalau mu'jizat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, yang bersifat indrawi. Yaitu yang bisa dicerna dipandang mata. Ya kan? Coba lihat mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Apa? Laut terbelah, kemudian ular yang besar memakan ular-ular tukang sihir, kemudian tongkat yang dipukul ke batu dan seterusnya. Mukjizat yang bisa dilihat ya, oleh mata. Ya. Tapi walaupun dengan sejelas itu tetap aja banyak yang kafir. Alaihissalam kita lihat apa mukjizatnya menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah. Wa ubriul akmaha wal abrasa biiznillah. Orang bisu, orang buta bisa sembuh. Kena penyakit kusta, penyakit kulit sembuh dengan izin Allah melalui tangan Nabi Isa. Itu jelas kelihatan itu. Tapi tetap banyak dari kalangan Bani Israel yang ingkar, kufur terhadap Nabi Isa, bahkan bukan hanya kufur, diburu buat dibunuh, bayangin tuh. Berarti kalau sekarang itu pembubaran kajian itu masih belum seberapa, dan itu gak sampai tindakan anarkis, belum sampai lempar kaca, lempar beling, belum sampai. Dulu bapak kita dulu kajian di kecil angkap di Ciracas ada, di masjid namanya Nurul Ikhlas, waktu mengungkap kesesatan LDI, ya. Itu disewa, itu preman-preman. Kajian, ini ikhwan pengajian, dan DKM dan seterusnya, di situ ternyata adalah orang-orang yang mentalbis, aslinya adalah preman, atau orang-orang mereka. Ya, kemudian di luar dijaga oleh mereka. Supaya kalau antum isi pengajian, itu bertebaran itu. Siap dia dengan senjata-senjata itu. Bayangin, kalau sekarang baru datang orang pakai ini aja udah, waduh. Kita kan gitu sekarang. Dan itu ketika itu media gak seperti sekarang. Sekarang baru sedikit aja udah lebay. Terdepan melebaikan semuanya. Udah berlebihan semuanya. Baru segitu doang sebenarnya. Baru segitu doang. Iya. Kalau dulu itu sampai di. Itu sampai baku hantam beneran. Luka. pelemparan gelas, pelemparan kaca. Masjid apa ditonjok kacanya kemudian hancur pun lempar-lemparan. Dulu ketika itu seperti itu tahun 2006, tahun 2005 atau sebelumnya. Juga di Karanganyar juga terjadi seperti itu. Oleh para asatidah yang sudah tidak semudah ustadz-ustadz muda sekarang, itu jauh jauh jauh lebih lebih sulit pengeroyokan, pembubaran versi zaman dulu itu lebih anarkis dari sekarang. Iya, jadi ya, tapi lebaynya lebih lebay sekarang, masalahnya lebih lebay sekarang. Kemudian bapak kita dikejar-kejar, ya, dicari ini pematerinya nih, kan itu kan crowded dan udah kacau itu masjid itu. Kemudian mimbar, biasanya mimbar itu kan di atas dan bawahnya ada ruangan kosong gitu buat alat-alat apa inventaris gitu, sembunyi di situ. Jadi orang-orang tuh pakai senjata, pakai ini, nyari mana itu, mana dia, sebut nama-namanya, nama bapak. Minta sama Allah, ya Allah, tolong lindungi saya supaya tidak terlihat oleh mereka. Dari apa namanya? Dek apa-apa gitu namanya, bawah-bawah itu. Pakai jaket, ganti baju pakai jaket. Jalan. Jalan dulu. Yang lain pada ribut, mana orang di jalan. Beliau jalan amankan. Itu keluar. Dah. Terjadi seperti itu. Ini karomah, alhamdulillah, seperti ini. Seperti itu ada media meliput dan ada WhatsApp ketika itu, ada Instagram, ada apalagi sekarang Twitter terusnya. Ya. Zaman dulu ketika PKI menyerang itu. Ya. Dan seterusnya. Ya. Karena zaman sekarang menjaga keikhlasan itu sulit. Karena kita mau diusir sedikit, orang-orang sudah melebaikan sehingga kita merasa jumawa semacamnya. Ya ala kulli hal. Ya. Kosong di situ ya. Min ayatin bayyinah. Kalau misalnya mukjizat Nabi sebelum Muhammad itu mukjizat yang bersifat hissi yang bisa dipantau oleh mata. Tapi kalau misalnya mukjizat Nabi Muhammad itu lebih lebih banyak ke ini ayat, ke bahasa. Ya, bukan ke mata. Lalu Rasulullah SAW ya ada mukjizat lainnya seperti air keluar dari tangannya, dari jemarinya, kemudian para sahabat berwudu, itu tersaksikan dengan jelas. Tapi yang lebih fokusnya adalah di Al-Qur'an, mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad di Al-Qur'an. Ya, dan orang sekarang pun sebenarnya juga tidak begitu meresapi kalau ada mukjizat atau sesuatu yang luar biasa, khariqul 'adah itu yang bersifat pemandangan. Orang sekarang itu misalnya tadi yang tentang penggandaan uang gitu kan. Itu sebentar aja itu terjadi. Habis itu udah selesai. Tapi ketika seseorang mendapatkan hidayah melalui bahasa Al-Qur'an itu tetap lama. Kenapa? Karena ini memerlukan hati. Kalau itu cukup memerlukan kedahsyatan. Sesuatu yang instan itu easy comes, easy goes gitu kan. Yang datang cepat, mudah juga pergi. Nah begitu juga dengan ini. Kalau misalnya ayat, misalnya anda baca ayat Sal bani Israil kamatainahum sampai akhir, selesai tafsirannya, ada pertanyaan, kalau antum bubar pulang, antum nggak ingat apa-apa kecuali ya, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita bahas dalam perkata-perkata lama-lama sampai antum merindu, kapan selesai ini kajian Allah? Pengen ke ayat berikutnya nih, pengen ke ayat berikutnya, pengen khatamin. Itu kok kayak gitu? Sabarin, dah, nikmatin aja. Itu insyaallah malah lebih berkah pada cepat-cepatan. Baik, kam atainahum min ayatin bayyinah. Dari ayatin bayyinah. Syirin mengatakan, ya kam di sini takthiriyah, itu menunjukkan banyaknya. Atainahum itu ita, pemberian. Pemberian, yaitu pendatangan, ya, pemberian Al-ita' huna yashmal al-ita' al-syar'i wal ita' al-qadari al-kauni. Pendatangan di sini, pendatangan karunia ini, ya, ayat ini itu mencakup pendatangan ayat syar'iyah dan pendatangan ayat kauniyah. Contoh ayat syar'iyah itu pendatangan ayat Taurat. Ya, ayat Taurat itu kenikmatan terbesar. Kenikmatan terbesar. Antum aja anak kasih ini, ya, itu kenikmatan terbesar. Apalagi kasih Taurat. Kasih Taurat buat kitanya. Misal, misal. Antum dengerin kajian ini. Enggak punya ini. Enggak punya kitab. Enggak punya pulpen. Enggak punya kertas. Diem aja kayak gini. Pasti kenikmatan yang antum dapatkan itu enggak sama dengan kenikmatan yang mendapatkan ini. Punya pulpen, punya kacamata, punya hati. Beda. Ya kan? So, ini kan alhamdulillah mendapatkan ini berarti tahu nih apa yang dibaca ada yang itu. Begitu juga dengan orang Yahudi ketika itu kan Israel. Itu kenikmatan besar. Itu pendatangan secara syar'i. Ada pendatangan dari Allah. Ayat dari Allah secara qadariyah atau kauniyah. Yaitu apa? Yes, yang tampak di mata mereka. Yaitu tangan berubah menjadi putih, tangan Nabi Musa. Itu menunjukkan kemudian wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Diberikan buah man, diberikan salwa. Ya. Kemudian al-bahar, langit, laut terbelah. Itu kenikmatan secara semestawan, semesta. Ya. Bukan secara syar'i seperti ayat Allah Al-Quran atau Taurat. Itu dua-duanya mencakup. Jadi ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Bani Israel dikasih dua-duanya itu. Lebih banyak juga ayat kauniyah yang luar biasa. Maka kenapa mereka enggak beriman? Gitu kan? Nah, mereka pun tahu itu. Pertama, dan itu kata Syekh Ibnu Utsaimin dikaitkan oleh beliau. Kemudian ada juga pendapat yang dituturkan oleh Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Tafsirnya beliau. Ini anak nyebut-nyebutkan Razi, tafsirnya beliau bukan berarti anak merekomendasikan Imam Ar-Razi atau kitabnya, jangan. Ya, enggak, bukan gitu, tapi ya, karena memang kajian kita ini ditujukan selain ya untuk dapat bermanfaat ilmu, dapat manfaat amal insyaallah. Diusahakan ilmiahnya dari kitab-kitab literatur klasik kita ambil yang sahih, ya. Kata Imam Ar-Razi, ada pendapat kedua. Kam atainahum min hujjatin bayyinatin li Muhammad yu'lamu biha sidquhu wa sihhatu syari'atih. Ma'na dari kam atainahum min ayatin bayyinah, ada pendapat kedua, yaitu maksudnya adalah ayat bayyinah ini adalah tanda-tanda kenabian Muhammad. Sudah berapa banyak kami telah memberikan hujjah atas kenabiannya Muhammad ini, wahai Yahudi Bani Israel. Anak-anak mereka. Berarti ini menunjukkan sangat kenal. Sangat kenal. Kenapa? Karena sudah disinyalir dalam kitab Taurat. Namanya, ciri-cirinya, ya, sifat-sifat. Ya. Dan bukti itu, kam atainahum min ayatin bayinah. Ya. Kok masih aja kufur? Sudah, itu selesai. Jadi Allah Ta'ala bertanya tuh ke Bani Israel, kam atainakum min ayatin bayinah. Berikutnya adalah statement dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Wa may yubaddil, dan barang siapa yang yubaddil, apa arti yubaddil? Mengganti, menukar, tabdil. Menukar atau mengganti. Wa may yubaddil ni'matallahi, Barang siapa yang mengganti kenikmatan dari Allah setelah misalnya, ada namanya pergantian. Ana mengganti ini harus dengan sesuatu yang lain, ya kan? Misalnya, ana mengganti kacamata minus 3, 1/4. Ana ganti dengan kacamata yang lain. Minus. Sorry. Berarti ini maf'ul bih awal, ini maf'ul bih tsani. Ini objek pertama, ini objek dua. Paham ya? Misalnya, lagi ngapain mas? Ganti baju. Nah ya, ganti baju. Itu baju satu, satu objek. Baju yang pertama yang dipakai adalah baju hitam. Misalnya. Ganti baju dengan baju apa mas? Misalnya pakai baju baju putih. Maf'ul bih awal, baju putih maf'ul bih tsani. Penggantian itu, maf'ul bih tsaninya itu kadang-kadang gak dipakai, gak diambil. Misalnya baju satu. Pasti baju lagi. Iya, ada. Tapi enggak disebut. Di sini juga wa may yubaddil ni'matallah. Barang siapa yang mengganti kenikmatan Allah. Nah, terus apa yang didapat? Apa yang diganti? Nah, ini maf'ul bi tsaninya ada dua. Ada yang kedua, ya. Maka kata Syekh Utsaimin, al-maf'ul ats-tsani, objek kedua dari penggantian ini mahdzuf, dihapus. Takdirnya adalah kufra. Berarti wa may yubaddil ni'matallahi kufra. Mengganti kenikmatan dari Allah dengan kekufuran. Baik kufur nikmat atau kufur akbar. Ya. Sahih dalam Sahih Al-Bukhari ada bab namanya kufran al-ashir. Bab namanya kufran al-ashir. Yaitu kufur terhadap pasangannya. Yang kata Nabi SAW melihat mayoritas wanita. Kenapa? Karena in ahsantahu, kamu udah berbuat baik pada sepanjang zaman. Sekali berbuat salah, apa berbuat salahnya? Misalnya, wah itu enggak diampuni sama istri. Padahal itu bukan kesalahan. Iya, bukan kesalahan itu. Sayang banget. Kesalahannya apa? Satu doang, nikah lagi. Itu seolah-olah tidak ada kebaikan. Nah, itu kufrun al-ashir. Tapi bisa juga kufrun al-ashir, yaitu laki-lakinya yang kufur terhadap kenikmatan yang dari istrinya. Istrinya capek. Misalnya, istrinya bangun lebih dulu. Ya. Bangun istrinya jam 3. Oh, istrinya itu udah menjadi alarm. Bangun. Ya. Mas, tangi mas, bangun, itu kenikmatan, ya. Disediain kemudian, itu kan mau tahajud misalnya, disediain jahe wangi, mantap kan, disediain tuh, iya, nah, iya habis sholat langsung seruput tinggal enak, ya dipakein baju, disetrikain, ya. Kemudian timeline-nya apalagi ya, subuh istrinya tuh lagi repot di rumah, ya ngurus anak, kemudian cucian piring, kemudian masakan, kemudian udah capek-capek gitu. Jadi pamer dulu dong anak, cuci gini, ya pakai nyapu, ya, masya Allah. Itu. Pulang-pulang, suaminya kotor gitu. Kamu gimana sih? Ini kotor nih, bersihin. Iya, sebentar dulu gini lagi gini. Cepetan ini kotor, enggak suka saya ada kotor kayak gini. Kemudian lagi-lagi itu duduk. Seruput lagi teh yang apa? Baca koran. Mending baca koran. Ini baca konan, gimana baca komik. Baca koran. Ya Allah, ini kayak gini. Itu kadang-kadang enggak disadari oleh laki-laki. Kufur nikmat juga ngelihat istri yang mau bersihin, mau menjaga anaknya. Coba kok misalnya istrinya gak mau jaga anak. Gantian dong, gantian ini. Wah, nih, jaga nih. Masa saya mulu. Teh hangat. Bisa kan bikin sendiri. Wah. Tiga. laki-lakinya. Ya memang, karena perempuan memang karamat. Tiba-tiba semua kenikmatan itu dihapus karena ada satu keburukan. Laki juga terkena juga penyakit ini kadang-kadang. Kemudian itu kata Syekh Utsaimin tadi. Ya. Makanya dalam ayat lain, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mengganti kenikmatan dari Allah dengan kekufuran? Ya kan? Dan dikatakan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya yang bernama Al-Muharrar Al-Wajiz, wa ni'matullahi lafzun 'amun li jami'i anwa'ihi. Ni'matullah, ya kan, di sini wa may yubaddil ni'matullah, ini ni'mat, ya kan, Allah, lafaz jalal Allah mudhaf ilaih. Kalau kaidah usul fikihnya sebagaimana dalam kitab Al-Usul min ilmi al-usuli wa syarhihi, antara siyagh al-umum, di antara bentuk-bentuk umum adalah al-idhafah, yaitu ni'matullah. Enggak spesifik tertentu. Tafsiran saja umum, dia ini bukan orang sekarang ya. Karena di sini tafsiran-tafsirannya sudah meninggal semua orangnya. Dia itu orang pada abad ke-6 Hijriah. Orang Andalus, Spanyol. Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu banyak mengikuti Ibnu Athiyah. Yeah. Spanyol di sini berkata, "Wa ni'matullah lafdhun 'am lafal 'umum, untuk setiap macam kenikmatan Allah, dan memang ini lafalnya umum, barang siapa yang Allah apapun itu dengan kekufuran. Enggak bersyukur dia, balasannya ada." Nah. Makanya dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Ar-Raghib Al-Asfahani juga bukan orang sekarang ya. Jangan salah pokoknya. Ar-Raghib Al-Asfahani itu mengatakan laisa maqsuran 'alaihim, hukum tidak atas untuk orang-orang Bani Israel saja. Bal huwa 'amun fihim wa fi ghairihim. Melainkan hukum ini umum untuk mereka. Ar-Raghib Al-Asfahani. Ya, Rahim Al-Asfahani juga salah seorang mufassir dan seorang yang karya yang mirip dengan karya Ibnu Qayyim. Tapi Rahim Al-Asfahani dua abad. Ibnu Qayyim itu empat di kitab itu adanya Rahim Al-Asfahani. Jadi Ibnu Qayyim ini memblending Rahim Al-Asfahani, kemudian Al-Ghazali, ya, kemudian Ibnu Jauzi. Jadi seolah-olah tidak mereka ini ada di kembali. Berarti ketika udah Ibnu Jauzi udah nggak perlu lagi. Ibnu Jauzi luar biasa karyanya. Bahasanya beda dengan Ibnu Qayyim. Lebih berat Ibnu Jauzi itu lebih berat. Lebih pakai hati Ibnu Jauzi. Ya walaupun Ibnu Jauzi ada sedikit kesalahan di masalah takwil sifat Allah Taala, tapi itu nggak menurunkan beliau rahim. Ada masyuman itu tidak menurunkan derajat derajat beliau. Ya. Jadi Ar-Rahib Al-Asfahani dalam kitabnya hikmahnya ini, hukum ini tidak terbatas pada orang-orang Bani Israel. Mereka kan buat semuanya umum. Wa may yubaddil ni'matallah. Ya. Ada juga tentang uslub Qur'ani, yaitu bagaimana kalam Allah dalam Al-Qur'an, pemilihan kata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya an-ni'mah, ada namanya an-na'im. Apa bedanya an-ni'mah dengan an-na'im? Nah, di sini kan kita kan Al-Qur'an kadang-kadang nikmat atau ni'am, ya. Ada juga na'im. Bedanya kalau nikmat atau ni'am, jamak dari ni'mah, itu mesti dalam konteks duniawi. Mesti seperti itu. Contohnya nih, wa may yubaddil ni'matallah. Mesti kenikmatan ini ketika kita berani dunia. Adapun kalau na'im selalu dalam konteks apa? Surgawi. Nah. Innal muttaqina fi jannati wa na'im, kan? Iya. Apa lagi contohnya lain? Atau cuma itu doang? Enggak ada yang lainnya, cuma kita aja yang banyak dosa jadi lupa. Innal abrara lafi na'im, ahsan, surat Al-Mutaffifin. Iya, innal abrara lafi na'im. Na'im di sini bukan innal abrara lafi ni'mah atau lafi na'im. Ya. Lafi na'im. Na'im itu kita tahu di alim, basir, na'im. Sangat-sangat. Na'im berarti maha nikmat, sangat nikmat. Berada dalam kesan nikmat. Tapi itulah artinya. Iya, enggak ada kesangat nikmat. Iya. Sini ataupun sana. Ini dari sini ya Allah, ana menjadi naudzubillah. Itu hanya satu orang itu berbekas di ya baldatun ya rahmatan lil alamin. Memberikan manfaat. Tapi insyaallah yang teman-teman yang mungkin mungkin udah levelnya agak ke atas, mudah-mudahan tidak tidak kecewa juga karena apa? Karena di sini Anda juga menyuguhkan akwal para ulama di kitab-kitab tafsir mereka. Yang itu mahal, itu mahal, bukan bukan hal yang murah. Karena selain membutuhkan waktu untuk menelaah, juga membutuhkan banyak hal. Coba ini di cancel, itu yang ada cancel itu. Oke, ya bisa tuh. Kita lanjutkan. Yakin ini? Oke. Gak ada pertanyaan? Sebagai rehat dulu ya. Perbedaan antara azab dengan iqab dari segi madlul al-lafaz. Dari segi apa yang ditunjukkan lafal itu pada hakikat. Azab itu memang ada siksaan. Iqab itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang terjadi setelah adanya. Jadi azab itu secara zat memang artinya adalah ya. Kalau iqab, makna aslinya adalah akibat. Akibat itu kan sesuatu yang terjadi sebagai konsekuensi dari suatu sebab. Paham? Nah, iqab itu biasanya untuk keburukan. Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang-orang yang bersalah lah. Tapi kalau akibah, untuk yang benar biasanya. Biasanya. Itu bahasa bahasa syariat ya. Bahasa. Iya. Yeah. Bahasa Arabnya gitu. Kalau di Indonesia kan akibat itu kan umum, akibat enggak mengenal baik atau buruk. Tapi kalau dalam bahasa Arab wala akibatu lil muttaqin, kan. Akibatu lil muttaqin. Al akibah di sini artinya bukan iqab. Kalau iqab itu dalam konteks negatif, hukuman. Kalau akibah itu sesuatu konsekuensi baik yang didapat oleh orang-orang bertakwa karena ketakwaan mereka. Paham? Atau bingung? Azab siksaan. Iya, tadi Anda jelasin. Anda jelasin sekali lagi. Azab dari asal maknanya itu udah siksaan. Tapi kalau misalnya iqab, asal maknanya bukan siksaan. Melainkan dia bermakna akibat. Sesuatu yang terjadi sebagai konsekuensi dari terjadi sebab. Bisa paham? Iya. Begitu. Paham enggak? Ya udah. Ahsanta. Kita lanjut. Lanjut ya. Ya, baik. Kata di sini zuyyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya. Zuyyina dihiasi. Untuk orang-orang kafir, kehidupan dunia ini dihiasi untuk orang-orang kafir. Wa yasharuna minal ladzina amanu. Dan mereka, orang-orang kafir itu memandang hina, mengejek, ngecengin. Orang-orang beriman. Adapun kau tanpa adanya hisab. Faedahnya. Faedah dari terjemahan dulu. Peringatan agar menghindari perhiasan dunia. Zinatil hayatid dunia. Perempuan perhiasan dunia. Nah, tapi ketika wal baqiyatus salihat itu kan bagus tuh. Ya kan? Dan ambisi terhadapnya. Serta mengumpulkan harta semata untuk dunia. Mengumpulkan harta semata untuk dunia. Dengan melupakan rumah akhirat. Untuknya. Maka sesungguhnya anak-anak dunia sekarang mengolok-olok anak-anak akhirat. Namun anak-anak akhirat pemilik iman dan takwa pada hari kiamat mereka akan berada di atas musuh-musuh mereka. Karena mereka ada dalam surga yang paling atas. Sedangkan selainnya berada dalam neraka yang paling bawah. Sebagaimana dikaitkan dalam surat Al-Mutaffifin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhaku wa idza marru bihim yataghamazun. Ta'alihim qalbu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Jangan tertukar sama surat Al-Qalam ya. Inna haula ila dhallun bal nahnu mahrubun. Itu kacau itu maknanya gitu. Orang-orang yang berbuat jahat itu ketika apa ini? Orang beriman. Lihat tuh ceranaknya kebanjiran. Lihat tuh jenggotnya ke kambing. Sebagian orang yang jahat kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia masih di fitrahnya. Ya waktu anda suatu ketika ke warteg ya. Mau beli nasi atau apa lupa anda. Itu di warteg tuh ada seorang bapak-bapak. Anda pakai sepeda waktu itu. Masih bujang. Tadi udah jenggotan. Masih muda kelihatan gitu kan. Kurang jelas tapi udah jenggotan gitu. Kemudian anda parkir dengan sepedanya di dekat itu. Yang bujang jangan tersinggung karena memang itu hakikatnya. Anda parkirkan itu di dekat warteg. Itu bapak itu ngeliatin dari A sampai Z, ngeliatin terus sana. Anda tahu ada diliatin, tapi udah biasa diliatin jadi udah biasa aja. Jalan. Ini orang di bapak ngeliatin saya terus, kenapa ya? Karena ada sesuatu gitu kan. Nah, kemudian ditanya, "Itu kamu pakai jenggot enggak malu apa?" Iya nggak malu, ngapain malu? Orang ini agama kita, gitu kata. Itu mantap, itu ada itu bagus. Jarang anak muda kayak kamu, gitu. Masya Allah, gitu. Sebagian dari orang-orang itu mengakui sebenarnya kewibawaan jenggot itu, kewibawaan sahibul jenggot, ya atau orang yang memiliki jenggot. Iya, beda, auranya itu beda. Padahal baru bulu loh, baru bulu loh. Iya, auranya itu beda. Makanya, alhamdulillah atas syariat ini, ya. Alhamdulillah atas syariat ini. Yang menjadikan jenggot sebagai sesuatu yang lebih tepatnya adalah wajib bagi laki-laki perempuan untuk menumbuhkannya karena enggak ada. Jangan dipaksain tumbuh ya perempuan. Nah itu alhamdulillah karena memang benar ini bahkan orang yang tidak ada isinya dalam dirinya ilmu sedikit pun pakai jenggot itu udah bisa diperustadkan ya. Bagi sebagian orang. Sampai mana kita? Ya begitulah lah. Iya. Ajramu kan min alladziina aamanu ya haqq. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau misal lewat orang beriman dikedipin. Beragu banget musulat. Sok-sok dilagain tuh lihat. Dikusuk-kusuk. Nunduk-nunduk. Kayak apa aja beragu banget tuh. Padahal dia ngomong sendiri juga sama setannya kali ya. Tuh lihat. Oh, gituin ya yataghamazun itu memicingin mata. Jadi. Ini sih gue kalau gue punya anak nggak bakal gue nikahin sama orang itu gitu. Misalnya kayak gitu. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu faqihin. Ketika mereka kembali ke keluarganya, senang mereka. Itu tadi aneh lihat si belagu tuh. Yang pakai jenggot tuh lagu banget tadi sholat khusyuk nunduk lah. Ya kira gue nggak tahu gitu kan. Yang kayak gitu ngomongnya. Tahin orang-orang beriman. Tuh udah kita bubarin tuh kajiannya tuh alhamdulillah. Ya, orang kayak gitu mah jamin semua mentalnya nggak dan seterusnya. Lihat orang-orang penghuni neraka kata Allah Subhanahu wa taala innahu kana fi ahlihi masrura. Ya kan? Mereka senang pas di keluarga senang dengan kekayaan dengan ini semua. Makanya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka mengejek orang beriman karena apa? Kelihatan cetek duitnya, kiri. Ya. Dan orang-orang iman pun tahu bahwasanya dunia itu seperti apa. Dan tahu orang-orang jahat ini mereka tuh hasilnya itu riba, hasil apa itu tahu. Makanya orang-orang yang beriman itu enggak merasa terhinakan dengan ejekan orang-orang hina. Ejekan orang-orang hina itu membuat semakin tingginya kita. Ya. Alhamdulillah. Orang mulia itu baru, kita baru introspeksi gitu kan. Alhamdulillah, ya kan? Kita lanjutkan enggak usah ke surat Al-Mutaffifin, lanjut ke sini. Kata Allah Ta'ala zuyina. Karena waktu agak sempit jadi kita ayat aja langsung ya. Zuyina lil ladina kafaru. Di sini ayat ini ada asbab nuzulnya. Dituturkan oleh Ibnu Jauzi tapi secara ringkas. Ulama berbeda pendapat mengenai sababun nuzul ayat ini. Ada yang berkata, di antara Ibnu Abbas, bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan Abu Jahal dan para sahabatnya yang ngecengin Nabi dan sahabatnya. Ya. Kenapa? Karena ketika awal-awal pergi di Madinah, kita tahu para sahabat Ansor wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat Ansor ini mereka utamakan para sahabat Muhajirin daripada dirinya walaupun mereka juga butuh. Para kaum Muhajirin ini kan mereka datang ke Madinah dalam keadaan kan tidak berpunya. Ya kan? Maksudnya sedikit duit mereka atau barang mereka. Bantu mereka, perniagaan dibantu, ini dibantu gitu kan. Jadi saling sharing. Orang-orang Muhajirin jalan ke Madinah dengan keadaan miskin. Abu Jahal mengejek mereka. Dan ketika tinggal di awal-awal Madinah juga belum kaya, belum apa. Dan Abu Jahal dan kawan-kawannya mengejek mereka. Kita tahu Suhaib Ar-Rumi yang pernah menceritakan ya. Bin Sinan Ar-Rumi, eh? Yang kemarin menceritakan itu ketika hijrah dihalangi oleh kaum Quraisy, kufar Quraisy. Apa yang mereka minta? Kunci-kunci harta. Supaya mereka nyari dunia. Gitu. Akhirnya Suhaib Ar-Rumi kan makanya kata Rasulullah Arbaha tijarat Abi Yahya. Ma'arbaha tijarat Abi Yahya. Betapa untungnya perniagaan Abu Yahya. Itu Suhaib Ar-Rumi. Miskin di mata orang-orang kufar Quraisy. Tapi bagi Allah dan Rasulnya ini perdagangan yang paling menguntungkan. Ya. Ya, maka Abu Jahal mengejek mereka ini orang-orang, orang yang baru hijrah itu pada miskin, kiri nggak punya kulus, nggak punya apa. Maka turunlah ayat ini, kata Ibnu Abbas. Ya. Kemudian ada kata yang versi kedua, kata Ibnu Jauzi, kata Atha seorang tabi'i, bahwasanya ayat ini turun nazalat fi ulama'il Yahud, turun dalam konteks ya, ulama Yahudi. Yahudi itu orang-orang kafir. Walaupun mereka tahu tentang iman, tentang Islam. Dan mereka kafir itu karena nyari dunia. Maka mereka beragama karena nyari dunia. Hati-hati nih, makanya kita gak boleh beragama karena nyari dunia. Maka ketika mereka mengejek. Jadi orang-orang ulama Yahudi bain ini sebelum terjadinya pengusiran Bani Qainuqa dan Bani Nadir dan seterusnya. Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani-Bani lainnya dari subkabilah Yahudi. Tinggal di Madinah bahkan sebelum Nabi di Madinah dan mereka sudah menetap dan mengadakan perniagaan di Madinah. Jadi mereka mapan. Melihat kaum Muhajirin datang ke Madinah. Isi kecil dananya. Maka mereka pun mengejek gitu. Orang-orang Muhajirin. Maka turunlah ayat ini. Ini versinya apa? Kemudian ada versi Muqatil bin Sulaiman. Tapi ini bukan sahabat. Jadi Atha dan Muqatil bukan sahabat. Sahabat adalah Ibnu Abbas tadi yang pertama. Tazalat fi 'Abdillah bin Ubay wa ashabihi min al-munafiqin. Ayat ini turun di Abdullah bin Ubay. Artinya yang tergolong kaum munafikin. Abdullah bin Ubay dan sahabat-sahabatnya. Mereka punya harta. Ibarat orang-orang liberal sekarang. Ya. Mereka punya harta dari Asian Foundation. Kan? Andai transferan harta itu putus, mereka enggak berkicau lagi sekarang. Jadi orang-orang kufar yang mengganggu kaum muslimin, mereka bisa mengganggu karena mereka punya enggak bakal menggonggong karena enggak berani sebenarnya. Karena orang-orang beriman itu punya wibawa. Iya. Iya, punya wibawa. Seandainya mereka enggak pakai backingan, mereka enggak berani menghadapi kita. Abdullah bapak dan Abdullah anak. Kalau zaman sekarang mungkin kalau dia tinggal di Jakarta disebut namanya bedul, bedul senior dan bedul junior. Ini Abdullah senior, Abdullah anak. Abdullah yang anak sahabat Nabi soleh. Ya. Suatu ketika, ini cerita sedikit keluar nggak apa-apa ya. Suatu ketika, Rasulullah ini didapatkan dari, aduh lupa riwayatnya. Ala kulli hal, Nabi SAW minum ya, di depan Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya Abdullah, anaknya seorang munafik ini, kemudian melihat Rasulullah minum. Ya, kemudian, ya Rasulullah, minta dong sisanya. Buat apa? Ya Abdullah, buat bapak saya supaya hati bapak saya bersih. Kan berkah bekas minumnya Rasul. Ini bekas minumnya Rasul itu berkah. Keringatnya, ludahnya, ya, sisa wudunya, berkah semua itu Rasulullah SAW. Bahkan sampai Imam Nawawi dalam Raudhatut Thalibin dan Syafi'iyah dalam berita tur fikih mereka membahas masalah apakah kotorannya Nabi itu suci atau najis. Itu dibahas itu. Padahal enggak ada faedahnya padahal. Ala kulli hal, kembali ke masalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka anaknya Abdullah bin Ubay ini minta kan sisanya dari antum, oh buat bapak anak supaya hatinya bersih, ini antum bekas sisa dari antum. Maka kemudian Rasulullah pun minum, kemudian nih sisanya bawa ke bapak ente. Dibawa babehnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul bilang pas ini, beh nih minum supaya bersih hatinya. Gituin. Bukan ini. Beh, ini minum nih. Isrof. Apa ini ya, wahai anakku? Air sisa bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa jauh-jauh dari Rasulullah supaya hati bapak bersih. Digituin bapaknya. Saking kuat nih iman anaknya ini. Ya bapaknya enggak terima digituin. Ya. Grafik digituin pula sama anaknya lagi. Ya siapa yang terima? Cah cilik. Baru bisa pipis lurus sekarang aja udah belagu kamu. Apa kata Abdullah bin Ubay? Ya, wahai anakku, kamu ngasih ataita baula ummika hadza afdal minha. Datangkan kepada buat saya, buat bapak ini, kencing ibumu itu lebih baik daripada air ini. Maka marah. Anaknya Abdullah marah. Tapi enggak mau langsung nebas gitu aja. Balik ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak saya begini ngomong kayak gini. Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan saya untuk membunuhnya? Babenya sendiri, bayangin. Kata Rasulullah apa? Bal arif ilaihi wal ihsan lah. Yaitu berlemah lembutlah. Berlemah apa maksudnya? Baiklah tetap dan berbuat baiklah kepada dia. Syuf itu. Orang tua yang munafik menghina orang tua ya, bukan bukan pemimpin yang itu. Wah, itu beda lagi. Maka kata para ulama, mulai dari saat itulah turun ayat jiduqa ma yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kana abauhum aw abnauhum aw ashiratuhum. Nah, di sini turunlah ayat tersebut yang berkaitan dengan orang-orang kafir. Begitu. Itu Abdullah bin Ubaidah. Nah, ayat ini juga dikatakan oleh siapa tadi? Muqatil bin Sulaiman turun tentang Abdullah bin Ubaidah juga. Itu tentang asbabun nuzul tentang untuk ayat ini. Adapun zuyyina. Bagaimana dengan zuyyina? Zuyyina lil ladzina kafaru. Nah, zuyyina kan artinya dihiasi. Dia majhul. Fi'l madhin majhul. Siapakah yang menghiasi orang-orang kafir kehidupan dunia ini? Ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya yang menghiasi terhadap kehidupan dunia ini adalah Allah Ta'ala yang hiasi mereka. Dua dari para ulama mengatakan yang menghiasi adalah syaitan. Ini sebenarnya ayat ini panjang nih. Ada kemungkinannya kita cuma tafsir al-Isar doang kita hari ini. Mungkin ke ayat ini. Anda kalau mempercepat kayaknya gak enak. Faidul poinnya kita tunda. Tidak apa-apa. Nah, jadi kita langsung bukan istirahat. Istirahatnya satu minggu setelah kajian ini. Ya. Enggak 15 menit. Ya. Jadi setelah ini selesai. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya al-muzayyin yang apa? Yang muzayyin yang menghiasi adalah Allah Azza wa Jalla. Dan ada yang berpendapat yang menghiasi adalah syaitan. Sebagaimana juga ini di sini disebutkan oleh Fahani Ar-Raghib Al-Asfahani dalam tafsirnya. Beliau wafat 502 Hijriah ya, 3 tahun sebelum wafatnya Imam Al-Ghazali. Jadi beliau ini sama Imam Al-Ghazali ini satu generasi ya. Nah, dikatakan ada di antara ulama bahwasanya yang membuat mereka terhiaskan oleh dunia ini adalah Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum." Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, zayyana lahum. Kami bersifatnya nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka amalan-amalan mereka fahum ya'mahun, dan mereka kan bermegah-megahan. Maka tidak heran ketika orang-orang kafir barat mereka hidup dengan gedung-gedung yang besar. Ya, dengan apartemen yang mewah, dengan bentuk fisik yang lebih baik daripada orang-orang desa. Kita bandingkan itu sama seperti black and white, kan? Itulah zayyana lahum a'malahum. Kami hiasi itu mereka tuh. Ya. Itu berarti yang menghiasi siapa? Allah Azza wa Jalla. Baik. Ada pendapat kedua dari ulama, oh bukan Allah Ta'ala yang menghiasinya. Dunia di mata orang kafir adalah syaitan. Dalil mereka adalah wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan syaitan pun menghiasi buat mereka apa yang mereka amalkan. Jadi ini kontra enggak? Kontra loh ini. Iya, dan disinilah orang-orang malahidah, ateis, mereka menyusup untuk menusuk Islam. Tafsirannya ini tafsir dalam kota Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini termasuk ikhtilaf apa? Ikhtilaf yang kontradiktif. Kontradiktif ini, zayyana lahum syaitan ada, kadzalika zayyana lahum, kan? Zayyana lahum a'malahum. Menghiasi, ada syaitan yang menghiasi. Loh, ini kok kontra penafsirannya. Dan juga bukan masing-masing penafsir itu punya dalil. Dan dalilnya dalil dari Al-Quran pula. Yang pertama, kami yang menghiasi, yaitu Allah. Yang kedua, syaitan yang menghiasi. Loh, ini gimana? Nah, makanya menyusup itu. ateis. Orang-orang yang benci sama Islam atau orientalis mulai mereka masuk di sini. Ar-Raghib Al-Asfahani beberapa halaman berusaha untuk membantah orang-orang ateis atau malahidah ini. Itu sejak apa? Sejak 9 abad yang lalu. Di dalam kitabnya. Oke, kadang kita ini cetek pengetahuannya dan enggak mau buka-buka kitab para ulama. Padahal banyak hal-hal itu udah terjawab sebenarnya. Tetapi pas Anda baca, Anda enggak ngerti. Dan alhamdulillah Allah taala kemudian alhamdulillah kemudian Anda bergeser kepada tafsirnya Syekh Utsaimin. Panjang Syekh Raghib Al-Asfahani dan Anda enggak paham. Karena jahilnya anak atau karena terlalu pintarnya beliau atau karena memang kondisi anak yang ngantuk atau gimana enggak tahu. Tapi ketika anak bergeser kepada tafsiran Syekh Utsaimin, anak dapatkan secara ringkas. Munafat bainahuma. Apa kata Syekh Utsaimin? Munafat artinya apa? Tidak ada saling menafikan. Yang ayat ini menafikan ayat ini enggak saling menafikan, melainkan keduanya bisa dikompromikan, bisa digabung. Luar biasa. Digabung. Makanya ini salah usul fikih. Ketika ada sesuatu yang zahirnya kontra, maka hendaklah kita jangan mentarjih salah satunya terlebih dahulu. Melainkan teliti. Siapa tahu bisa dijamak, bisa digabung antara kedua yang kontra ini. Karena kontra dalam syariat ini itu hanya dalam pandangan seseorang. Tidak ada yang kontra dalam Islam. Tidak ada. Ya. Seandainya Al-Quran yang diturunkan bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Akan ikhtilaf yang dimaksud adalah saling hancur-hancurin satu sama lain dari ayat. Tapi yang kita lihat itu hanyalah pandangan manusia saja. Pada hakikatnya enggak. Ada jalan untuk semua. Di mana ya anak taruh ini? Simpel kata Syekh Utsaimin, bisa dijamak keduanya, ya. Tidak ada saling menafikan antara dua hal ini. Innallaha, nih penjelasan Syekh Utsaimin singkat penjelasan, cuman ya, 3 atau 4 kalimat saja. Kalau Ar-Raghib tadi sampai berapa halaman? Fa innallaha zayyana lahum su'a a'malihim li'annahum asa'u. Udah cuma itu doang sebagai jawabannya. Allah Ta'ala zayin, apa namanya? Menghiasi mereka annahum asa'u, berbuat buruk. Gitu ya. Kama yufiduhu qawluhu Ta'ala. Sebagaimana kita mendapat faedah dari perkataan Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah palingkan hati mereka. Ini berarti ya, sebab mengapa Allah Ta'ala palingkan dan hiasi mereka sendiri dari manusianya. Ya, jadi bukan Allah lah yang memulai penyimpangan atau penyimpangan hati tersebut, tapi mereka sendirilah yang mengikuti hawa nafsu. Wa tazinu minallahi bi'tibari taqdir. Ini jawab akhir sebenarnya. Ini intinya di sini, Bang. Ya Allah, penghiasan dari Allah terhadap dunia untuk orang-orang kafir ini dari sisi takdir. Ya. Ammal ladzi basyara tazyin, adapun yang langsung dalam mempraktikkan pentazinan, penghiasan, waswas lahum bidzalik dan memberikan waswas untuk itu adalah syaitan. Paham di sini? Nah, Allah Ta'ala mentakdirkan adanya penghiasan. Yang melakukannya langsung menghiasi di praktek di lapangan adalah syaitan. Itu penjamaan antara dua ayat. Yeah. Jadi kalau ditinjau kadzalika zayyana lahum, yeah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentazin, tapi itu dalam artian takdir. Ya. Yeah. Tazin sebagai dalam ayat tadi itu yang langsung memberikan was-wasnya. Dan mengapa adanya tazin dan Allah biarkan karena orang ini memang enggak mau. Dia terus berlaku buruk, makanya semakin disesatkan oleh Allah Taala. Iya. Tapi diperingatkan terus, pasti Allah peringatkan. Itu zuyyina lilladzina kafaru. Lilladzina kafaru al-hayat ad-dunya. Kehidupan duniawi ini ada maknanya, ada dan disebutkan oleh Syekh. Kita mengenal hakikat dunia itu apa? Dunia dari bahasa Arab, jelas. Takdim. Tahu isim takdim? Komparatif, superlatif itu isim takdim. Nah, kayak misalnya syaitan iblis berkata ana khairum minhu, I'm better than him, itu adalah isim takdim. Better itu isim takdim. Best itu isim tafdil juga. Superlatif maupun komparatif. Misalnya ana a'lamu minka, lebih berilmu darimu, itu juga isim tafdil. Dunia ini isim tafdil superlatif. Ya. Kalau komparatifnya adna ardi. Ya, salih surah Ar-Rum. Di adna, adna itu yang paling rendah. Yang lebih rendah pun, yang lebih rendah bisa. Bisa pakai adna. Bisa juga superlatif pakai adna. Tapi sini pakai dunia superlatif. Yang paling apa nih dunia ini? Ya. Maka kata Syekh Utsaimin, ma'khudhatun minad dunu alladhi huwa diddul 'ulu. 'Ulu itu tinggi. Dunu itu rendah. Berarti dunia yang paling rendah. Hadhihi dunya liwajhain. Dan kehidupan hayat ini, hayat di dunia ini disifatkan hayat dunia. Dunia sifat untuk kehidupan ini. Dunia itu bukan bumi, bukan. Bumi itu ya zat, benda. Dunia itu hayat, sifat untuk kehidupan. Itu sifat untuk kehidupannya. Ya. Nah, kehidupan kita ini disifati dengan dunia liwajhain karena dua hal. Al-awwal dunuwi martabatiha. Yang kedua dunuwi manzilatiha. Sama martabat dengan manzilah ya. Afwan, bentar. Ada perbedaan. Ma dunuwi martabatiha. Ini bukan. Yang kedua adalah maknanya, sementara anda pikirkan dulu, anda racik perkataan Syekh Utsaimin. Jadi yang pertama dunuwi martabah, kedua dunu dari segi waktu. Yang pertama dunuwi martabah yaitu dia martabatnya kan di bawah dibandingkan dengan langit, ya, dibandingkan dengan akhirat. Makanya kita terangkat nanti ke akhirat. Ya. Itu satu. Dan kehidupan di dunia ini terbatas di bumi. Ya kan? Gak sampai kita bisa hidup ke langit ketujuh. Gak bisa. Di bumi ini. Oke, rendah gitu kan. Dan harga-harga di dalamnya juga rendah. Dan dunu dari segi waktu. Rendah waktunya. Maksudnya dekat sekali dibandingkan dengan yang lebih. Kita pikirkan dunia ini harganya sedikit dan sedikit dibandingkan akhirat dan sebentar dibandingkan akhirat. Dari segi harga, kualitas dan dari segi waktu, akhirat jauh lebih baik, besar lagi. Makanya dalam riwayat sahih tempat cambuk itu seperti ada gagang buat cambuk, misalnya gagang buat cambuk ya, atau gimana, pokoknya atau cambuk itu sendiri gitu loh. Cambuk itu kan nggak sampai, paling semeter. Oke, itu Syekh Utsaimin, saut itu cuma semeter paling, cambuk cuma butuh semeter. Kalau kepanjangan nggak bisa nyambuk, panjangan jauh nanti jadi cambuk. ya ini selang bukan cambuk, ya kan? Nah jadi semeter. Nah untuk kelopak gitu kan sakit, nah itu semeter doang. La maudi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Apa artinya? Satu tempat cambuk gitu, satu cambuk, satu petak cambuk ini aja. Satu ginian itu ada di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sini itu. Dan surga itu arduha samawati wal ard. Seluas langit-langit dan bumi. Dan kita tahu enggak seluas seberapa luas langit? Enggak tahu. Enggak tahu. Dalam hadis dhaif, tapi dhaif jiddan, riwayat Ahmad, juga dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya. Itu sebutkan bahwasanya perjalanan antara langit itu sekitar 70-an tahun, 80-an tahun. Antar langit ya, perjalanannya loh. Baru capai langit itu. Ya, dan kita enggak bisa ukur. Ya, dan juga dalam hadis lain kita celupin ke bahar segini ya, ini dunia, akhirat itu selaut. Makanya kita nyarinya akhirat. Kafir di tazyin kepada untuk menuju kehidupan dunia saja mereka. Ini benar-benar sesuatu yang benar-benar kelihatan sekarang. Wallahi kelihatan banget. Misalnya di YouTube antum cari paling lama hotnya, paling baru terusnya. Coba cari tentang makanan, tentang joke apa namanya, lelucon, lawakan, vlogging-vlogging yang madharatnya ada tapi manfaatnya enggak ada. Video blogging, ya, yaitu kayak misalnya nih handphone, pakai tongsis gitu kan. Kemudian, gue lagi di sini nih, gue lagi ngapain, lagi makan-makan nih sama teman-teman nih. Gitu. Atau nge-vlogin pakai motor misalnya, di helm taruh sini, ngeliatin jalan. Itu laris sekarang. Baru sedikit, baru berapa menit, ya 20 menit, itu udah 1000 yang nonton. Apalagi kalau misalnya ada konten pornonya itu. Dunia kan, zu'ina lahum, zu'ina lilladina kafaru, al-hayatu dunia. Dan Rasulullah memastikan kalian itu akan mengikuti mereka ini. Sedikit-sedikit. Sekarang sudah mulai ikut orang-orang muslim. Ya, tertazin. Ada kita tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Lihat orang-orang kafir bagaimana kata Imam At-Tabari. Fahum yabtaguna fiha al-mukatharah wal-mufakharah. Kata Imam At-Tabari, mereka orang-orang kafir, ya, itu ya betaguna fit dunia, ya betaguna artinya ya betaguna wajah Allah. Ya betagun itu mencari dengan sungguh loh ya, bukan sekadar ya turbun saja. Ya turbun meminta biasa mencari, tapi ya betagun itu mencari dengan ada penghayatan. Ya betaguna fit dunia, mencari apa sebenarnya dunia itu, apa yang dicari di mereka? Al mukatharah wal mufakharah. Mukatharah itu adalah banyak-banyakan. Alhaakumut takatsur. Takharrur adalah berbangga-bangga. Lihat sekarang. Allah, ayat ini mukjizat. Benar tercermin. Dan bersyukur kepada Allah kita punya Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya lihat orang-orang kafir kayak gitu, ah ada ini ayatnya alhamdulillah. Tafsirnya banyak, para ulama punya kitab tafsir yang kita mungkin enggak memprediksikan kok bisa ada tafsiran sebanyak itu. وَيَطْلُبُونَ فِيهَا الرِّيَاسَةِ وَالْمُبَهَاتِ. Dan mereka mencari di dunia apa? Ar-riyasat, riyasat itu ketertinggian pangkat jabatan. Ya. وَالْمُبَهَاتِ, dan mubahat itu bermewah-mewah, bangga-bangga gitu. وَيَسْتَكْبِرُونَ عَنِّ اتِّبَاعِكَ يَا مُحَمَّدِ. Dan mereka berlaku sombong, enggak mau mengikuti engkau, wahai Muhammad. Ya. Kalau orang beriman, lawan dari ini. Mereka di dunia hanya sebentar doang. Enggak nyari muka taroh, enggak nyari banyak-banyakan harta. Boleh enggak kita jadi orang kaya? Boleh. Tapi jadikan kekayaan itu sebagai wasilah untuk berbuat baik sehingga sampai di jannah. Gitu kan orang beriman. Beda dengan orang-orang seperti ini. Sehingga enggak galau, enggak apa. Ya. Lihat orang-orang Jepang. Mereka bagaimana berhasrat. Harus benar-benar untuk sukses, tapi apa? Dunia. Mereka gagal sedikit, mainnya apa? Bunuh diri. Sampai ada yang namanya Jukai. Ya, Jukai itu nama hutan. Tiga hal itu diingliskan the sea of forest, cari di YouTube, yaitu lautan lautan apa lautan pohon, lautan pohon, the sea of Jepang. Tapi banyak orang Jepang mau bunuh diri, udah stres, frustrasi karena gagal. Ke situ. Mobil diparkir, dan diamin mobil, dan dia kemana, punya tenggelam, terus mungkin makan obat, ada yang gantung diri, dan seterusnya sampai mati di situ tinggal tulang doang, nanti ditemukan oleh keluarganya, temen taruh bunga, taruh apa gitu kan. Bila, tuh lihat tuh. Jadi, barometer masuk surga itu bukan pintar. Tapi, salamatul Salamatul aqidah, salamatul ibadah. Kalau cuma sebatas pintar, ya, tapi harus dari وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, yaitu mereka menghinakan, mengejek-ejek orang-orang beriman. Mengejek-ejek orang beriman. Kita akan membuka di sini. Di sini. Di dunia. Dan di sini hal-hal ini kata Imam Al-Baghawi dan juga kata Al-Muqatil, kata Muqatil ini turun kepada orang-orang munafikin dan lainnya, sudah kita bahas sebelumnya. Ada di sini hadis dengan sanad ya, Imam Al-Baghawi seorang ahli hadis dan seorang tafsir, disebutkan dengan sanad dan sanadnya bersambung, beda dengan Ibnu Katsir. Mukasir pakai sanad tapi sanadnya ngambil dari Imam Tabari. Kalau misalnya dengan sanadnya beliau meriwayatkan sebuah hadis riwayat Usamah bin Zaid sallallahu alaihi wasallam, waqaftu ala babil jannah. Dalam riwayat lain, inda babil jannah. Yaitu aku, kata Rasulullah, suatu ketika aku berdiri di, jadi waqaf itu bisa arti berhenti, bisa arti berdiri. Berdiri di pintu surga. Faraitu aktsaru ahliha al-masakin. Mayoritas penghuninya adalah orang-orang miskin. So, miskin itu aslinya orang yang kekurangan tempat tinggal. Tapi alpun, alkulihal. Masakin lah orang-orang fakir lah. Wa waqaftu 'ala babin nar. Aku pun itu neraka. Faraitu aktsaru ahliha an-nisa. Maka aku melihat mayoritas penghuninya adalah perempuan. Ya, perhatikan ikhwan dan akhwat sekalian. Ikhwan juga perhatikan karena ikhwan yang mentarbiyah perempuan. Wa idza ahlul jaddi mahbusuna ta ahlul jadd. Ahlul jadd itu ahlul ghina, orang-orang kaya. Orang-orang kaya mereka terpenjara, tertahan, tak bisa masuk surga. Inna minhum min ahli nar, kecuali bagi mereka yang penghuni neraka. Faqad umira bihi ilan nar, telah diperintahkan langsung ke neraka. Jadi orang-orang kaya ini ada yang mau masuk surga tuh enggak dimasukin dulu. Entah karena apa? Ya gitu. Kelimannya bisa jadi karena salah dalam kenikmatan harta itu. Bisa jadi dengan tata cara mendapatkan harta yang enggak benar dan seterusnya. Tapi banyak juga di antara mereka yang ke neraka dan yang ke neraka langsung dimasukin neraka. Yang ke surga ditahan. Sementara ketika itu para penghuni surga rata-rata orang-orang miskin. Ya. Berarti hadis ini melarang kita untuk menjadi kaya. Malah alhamdulillah kalau kita jadi kaya, kaya berilmu, ganteng kalau laki-laki, ya. Kemudian bajunya bagus, ya. Apalagi istrinya salihah, kemudian suka sedekah, khalas. Tadkhulul jannata bisalam. Ya. Iya, enak itu kan kayak gitu. Cuman kan, ya. Kemudian juga dari dengan sanadnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'i bahwasanya beliau bersabda. Ini riwayat Bukhari juga. Selain Al-Baghawi, Imam Bukhari jauh dua abad sebelumnya telah meriwayatkan. Marrajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seseorang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lirajulin indahu jalis. Rasulullah berkata kepada seorang sahabat yang ada di samping. Jadi ketika itu konteksnya gini. Memghibah, ya. Rasulullah memberikan pelajaran. Berkata sahabat ini, rajulun, dia masya Allah, rajulun min asyik. Ya Rasulullah, dia itu orang kaya. Kok antum kasih proposal dia, dan dikasih dan. Hadza wallahu hariyun in khotoba an yunkah. Allah ya Rasulullah. Ya orangnya yang dia omongin enggak tahu, kok dia tahu ya tambah ger. Ya Rasulullah orang kayak gini nih. Kalau misalnya dia meminang gadis pasti bakal dinikahin. Boleh jamin, enggak boleh, enggak ada pertanyaan gitu. Pasti dinikahin ke orang kayak gini. Kenapa? Pulusnya banyak gitu kan. Pulusnya banyak, keturunan bangsawan, maksudnya orang pokoknya kastanya itu udah kastanya kelas eksekutif lah. Enggak mungkin dia naik kereta ekonomi itu enggak mungkin. Gitu kan? Pokoknya dia itu luar biasa pokoknya. Kemudian wa in syafa'a an yusaffa. Kalau misal dia minta bantuan pasti bakal dibantu sama orang. Ya kan orang kayaknya gitu. Ya, udah tahu orang kaya baju bagus. Gitu. Waduh, padahal baik pada bantuin gitu kan. Kenapa dibantuin? Ngarepin dunia dari orang kaya. Kan kayak gitu. Ya Rasulullah orang kayak gini mah udah hidup kemana-mana tuh enak. Padahal enggak enak, hidup kemana-mana panik. Kenapa? Takut dimaling gitu kan, orang kayak sekarang kayak gitu. Tapi zaman dulu kan gak kayak gitu. Bagus, syarif gitu, masya Allah. Dan kesyarifan ketika itu lebih condong ke nasab rata-rata. Makanya Herakl ketika nanya kepada Abu Sufyan, Herakl ya, ketika menjadi yang masih raja Nasrani ketika itu. Kemudian nanya, apa nasabnya? Nasabnya bagus gak di sisi kalian? Kata Abu Sufyan, nasabnya Muhammad itu karena Nabi itu mulia juga karena nasabnya yang mulia. Nah, maka kemudian pasakan Rasulullah SAW diam. Thumma marra, kemudian ada ini gimana? Maka berkata sahabat yang satu, ya Rasulullah, inna hadza rajulun min fuqara. Quran muslimin. Ya Rasulullah, ini orang ini tergolong dari orang, aduh, fukor, fakir ya Rasulullah. Orang-orang fakir muslim. Ada hari ini orang kayak gini, mau bakal mau habisnya. Wa in syafa, la yusyafa. Dia minta bantuan, jatuh berguling-guling, enggak ada yang bantu ya Rasulullah. Qala an la yusma, la yusma. Dia ngomong enggak ada yang dengar. Ya Rasulullah, orang kayak gini, antum minta pendapat aneh. Ya kayak gitulah orangnya. Maka kemudian berkata, faqala Rasulullah SAW, khairum min mil'il ardi mithlaha. Rasulullah, ini jauh lebih baik daripada sedunia. Segala kenikmatan dunia, orang ini lebih baik daripada dunia, daripada semua mil'il ardi, bukan dunia maksudnya. Seluruh bumi, orang ini lebih baik. Orang ini lebih baik. Ini menunjukkan orang enggak bisa dilihat dari zakinya atau tajirnya, ternyata atau kayanya. Coba lihat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika angin apa namanya berkobar. Angin apa sih bahasa Indonesia enggak? Bertiup ya, angin bertiup, kok berkobar. Maksudnya bertiup itu dengan biasa orang bahasanya kurang baik gitu kan. Nah, Abdullah bin Mas'ud duduk gitu kan. Dan para sahabatnya, biasa para sahabat ngumpul, ngobrol gitu kan. Ya. Nah, kemudian bertiup angin sehingga kainnya kan ke orang-orang Arab itu kan, kainnya kan celana lebar. Kemudian tertampaklah betisnya belum bin Mas'ud. Kemudian para sahabat ketawa itu betisnya. Mantap hikmah. Kenapa kalau ya Rasulullah kecil kering ya Rasulullah, nggak kayak kita kita. Rasulullah, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hah? Itu kalau dengan gunung itu lebih berat itu. Iya, lebih berat itu. Bukan lebih berat secara fisik, ya secara fisik lempar juga habis gitu kan, tapi ini lebih berat. Bukan gua bin Mas'ud umat imannya, Pak. Subhanallah dari apa? Mana kalau kita punya banyak punya dakwah coba kita punya grup WhatsApp buat ngingetin orang ya tahdir tentang bukan seperti itu jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang mengejek orang-orang beriman karena kekurangan dunia mereka. Justru bisa jadi karena dunia mereka kurang, disitulah Allah Ta'ala mengangkat. Kemudian walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang beriman itu fawqahum, berada di atas mereka pada hari kiamat nanti. Ya. Mereka pada hari kiamat nanti. Ya, itu sudah pasti ya orang-orang beriman. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kepada siapapun yang Dia kehendaki bighairi hisab. Tanpa apa? Tanpa di sini apa tanpa apa? Tanpa batas. Kenapa disebut tanpa batas? Bagaimana penafsirannya berkaitan dengan ini? Ada yang tahu? Ya, kembali disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Sini tanpa batas. Ibnu Abbas menafsirkan makna dari bighairi hisab. Kathiran bighairi miqdar. Itu banyak tanpa ukuran. Maksudnya ukuran apa? Ya Allah Ta'ala pasti ukurkan. Tanpa ukuran nalar manusia. Kenapa? Lianna kullama dakhala 'alaihil hisab fa huwa qalil. Yaitu apa yang bisa dihitung maka sedikit sebenarnya. Itu filosofi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Segala yang bisa dihitung maka itu tergolong sedikit. Subhanallah. Bighairi hisab berarti tidak sedikit. Karena kalau misalnya yarzuku bihisab berarti bisa dihitung. Bighairi hisab ini tanpa hitungan. Maksudnya hitungan bisa dihitung oleh manusia. Hal yang bisa dihitung oleh manusia itu berarti sedikit. Ketika bisa dihitung manusia jumlahnya berapa sekarang, itu berarti terbatas. Ya kan? Makanya disini tanpa batas. Itu kata Ibnu Mas'ud. Ada juga perkataan lain. Bahwasanya makna dari ini yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merizkikan sekehendak Dia ke rezeki mana rezeki. Tidak ada rezeki. Rezeki enggak ada. Antum siapa namanya? Angga. Misalnya bilang ke Angga. Angga, ana kasih antum apa misalnya? Handphone. 2 biji, free. Oh, masyaallah. 2 biji. Iya. Dan kesan screensavernya, screensaver apa namanya? Protektor yang buat luarnya itu supaya kalau jatuh enggak tergores, nanti goresnya gitu kan. Dah. Itu suatu ketika mungkin anak bakal menghisap. Baik disebutkan secara lidah atau disebutkan secara sikap. Kalau misalnya anak telah ngasih antum loh. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan aja kebaikan anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghisap semuanya. Misalnya dari nafas. Detail semua organ tubuh yang tidak ketahui. Tidak kita ketahui. Itu tidak dihisap. Tidak Allah Ta'ala hitung. Tapi yang Allah Ta'ala hitung apa? Penggunaannya. Gitu. Begitu. Penggunaannya. Makanya dikatakan oleh para ulama di sini kan manyasya. Yang Allah kehendaki. Arti yang namanya rezeki itu semua tergantung pada kehendak Allah. Bukan tergantung pada kehendak kita, usaha-usaha kita, bahkan tidak tergantung pada kita terhadap rezeki tersebut. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala kata Imam Al-Baghawi dan di sini ya dikatakan oleh beliau, yuqaddiru 'ala man yasha' wa yabsutu liman yasha'. Allah taala untuk siapa yang Allah kehendaki dan memperbanyak untuk siapa yang Allah kehendaki, terserah Allah. Wa la yu'ti kull ahadin biqadri hajatihi. Dan Allah tidak memberikan rezeki kepada siapapun sesuai dengan hajatnya dia. Dengan anggapan kita mungkin, atau dengan meme yang selama ini tersebar, Allah tidak memberikan apa yang kau inginkan, Allah memberikan apa yang kau butuhkan. Hah? Tapi di sini kata Imam Baghawi, la yu'ti kull ahadin biqadri hajatihi. Bukan sekadar hajatnya manusia. Bal yu'til kathira man la yahtaju ilaihi. Allah Ta'ala memberikan banyak kepada orang yang enggak membutuhkan. Iya enggak? Iya. Makanya belum tentu benar itu meme. Kadang dia enggak butuh tapi Allah kasih. Dan dia butuh tapi Allah enggak kasih. Makanya kan wala yu'til qalila man yahtaju ilaihi. Dan Allah tidak memberikan sedikit bagi orang yang membutuhkannya. Paham di sini begitu. Berikan sedikit bagi yang membutuhkannya. Jadi maksudnya apa? Allah memberikan mau dia, memberikan banyak atau sedikit itu bukan dari orang terhadap hal tersebut. Misalnya butuh handphone, nah, pasti nggak Allah kasih. Ya terserah Allah. Kita butuh nggak butuh, bisa jadi Allah nggak ngasih. Karena apa? Merasa butuhnya manusia akan sesuatu itu adalah nalarnya manusia semata. Itu baik untuk dia. Iya. Begitu. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan, saya enggak butuh, tapi pertanyakan. Kenapa ya Allah sedikit? Kenapa ya Allah kok banyak? Karena la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan kepada kita, namun kita lah yang akan ditanya apa yang telah kita lakukan dari dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan selesai. Khalas. Puastum? Satisfaitum? Khalastum? Masya Allah. Berapa lama kita ngaji? Udah 2 jam, 10 menit tafsir. Udah cukup itu aja. Insya Allah enggak nambah faid-faid. Anda pikir antum juga mungkin tidak ridho dengan penambahan itu. Kalau misalnya nomornya ya silakan, fadl. Fadl, ya mas. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya, baik, jazakallahu khair atas pertanyaan ya. Penyikapan terhadap itu ya tentu dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kita menjadikan barometer itu dari setiap rezeki yang kita dapatkan, coba dibarometerkan dengan Al-Quran dan ataupun As-Sunnah. Kita tidak dilarang untuk memperbagus pakaian, mempunyai gadget yang bagus, mempunyai laptop yang bagus, tetapi ketika itu di luar kadar kebutuhan, maka tabdzir, wala tubadzir tabdzira, tubadzir, gitu kan? Itu yang nanti masuknya ke zinatul hayati dunia. Itu masuknya ke sana. Jadi di luar batas yang seharusnya kita memanfaatkannya. Seseorang misalnya ketika dia memperbanyak harta, murni dengan tujuan hanya memperbanyak harta, maka itu masuk ke dalam zinatul hayati dunia. Tetapi ketika seseorang memperbanyak dunianya untuk memperbanyak amalan buat akhiratnya, maka ini enggak bukan zinatul hayati dunia. Iya. Makanya enggak dilarang kita untuk kaya, enggak dilarang. Begitu mas, nggak dilarang kita untuk kaya. Sedangkan tadi perkataan orang-orang kafir, sebagian mereka bermeditasi kemudian back to nature, back to jadul atau semacamnya lah pokoknya gitu, itu karena ketidakpuasan mereka terhadap dunia, dan mereka karena mereka tidak menemukan ya oase, tidak menemukan air di tengah padang pasir mereka. Makanya mereka kembali ke sesuatu yang menurut mereka meninggalkan dunia, padahal itu tidak. Dalam Islam, yang namanya meninggalkan dunia itu ada kadarnya. Bukan berarti harus jadul, pakaian cuman-cuman, enggak. Islam sesuai dengan semua zaman. Tapi dalam Islam adalah cukupkan kebutuhan dan jangan berlebihan, selesai. Dan kalaupun punya berlebih, maka jadikan itu sebagai ladang amal. Begitu deh, selesai. Sebenarnya gampang. Allah wa'alam, anda cuma bisa jawab gitu. Mas. Cuma bisa jawab gitu. Dengan kesederhanaan pikiran aja. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Ya, almai. Kalau para sahabat apa? Belum apa? Antum jangan sambil gerak-gerak gitulah. Antum sambil aja gini-gini itu kan, antum kan mau ngapain gitu. Udah diem. Uskun, diem. Ya. Diem. Ya, jazakallah khairan. Itu sama dengan pertanyaan misalnya, sahabat itu mereka ibadah dengan baik, berjualan dengan baik, Kenapa masih ada mazhab-mazhab? Sama seperti itu. Kita sekarang membutuhkan penafsiran itu. Kalau misalnya, misal, andai aja tidak ada ulama yang menjelaskan perkataan para sahabat. Udah cukup aja ada satu kitab, semua menjamak perkataan sahabat, selesai. Gak bakal ada yang mau mempelajari tafsir. Iya, gak bakal ada. Karena apa? Karena Al-Quran ini tentu yang memegangnya adalah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan yang mengurai perkataan Al-Quran itu pun para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan kemudian para ulama pun mengurai penafsiran terhadap Al-Quran dan penafsiran terhadap para sahabat. Jadi terkadang banyak tafsir sebenarnya terkembali ke sahabat juga perkataannya. Maksudnya perkataannya Ibnu Jauzi kayak gini. Perkataannya Al-Qurtubi kayak gini. Ujung-ujungnya itu asal atau akarnya dari penafsiran salaf. Tetapi pentakbirannya, pengungkapannya itu kadang berbeda-beda antara satu kitab dengan kitab lainnya. Dan para ulama itu mereka membuat kitab tafsir kan tujuannya supaya turaf ini dipelajari kemudian bermanfaat untuk umat. Seandainya kita bilang gak usahlah ulama nafsirkan lagi, udah cukup sahabat, maka undang gak usah ada kitab-kitab. Gak ada kitab. Dan kiroat-kiroat banyak yang gak terjaga. Ya. Riwayat-riwayat kiroat banyak yang gak terjaga dan seterusnya. Pokoknya madharatnya malah lebih besar. Sementara para ulama ini, ketika mereka menafsirkan, tentu mereka juga meninjau perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Oleh karena itu, saya bilang, misalnya kitab Tafsir At-Tabari, penuh dengan perkataan sahabat. Tafsir Al-Qurtubi, penuh dengan perkataan sahabat. Tafsir As-Sam'ani, Tafsir Al-Baghawi, Tafsir, bahkan Tafsir Ar-Razi yang dibilang tafsir yang banyak pendapat nalarnya Razi, itu juga tetap menjaga tafsiran para sahabat banyak perkataannya. Coba antum buka aja. Jadi para ulama ini ya semua menjaga perkataan para sahabat dan mereka menguraikan dengan zaman masing-masing dan seterusnya. Adapun kalau tafsir-tafsir kayak tafsir Muyassar, Mukhtasar fi Tafsir, tafsir jalan lain yang ringkas-ringkas itu enggak menampilkan perkataan para sahabat, tetapi mereka juga memperhatikan perkataan sahabat. Dan Al-Qur'an ini, kalamullah ini juga tidak hanya ditinjau dari sisi tafsiran sahabat saja. Ada tinjauan asbab nuzul. Ada tinjauan balaghah. Ada tinjauan nahwu. Dan pemahaman tentang asbab nuzul, pemahaman tentang nahwu, pemahaman tentang balaghah itu sangat berpengaruh terhadap penafsiran. Oleh karena itu tidak masalah jika seseorang menafsirkan Al-Qur'an dan dia punya latar belakang ilmu alat seperti balaghah, usul fiqih, istilah al-hadits, kemudian bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghahnya yang luar biasa. Tetapi tidak boleh penafsiran tersebut bertentangan dengan salaf. Ketika sudah ada pertentangan dengan salaf, maka khalas, bubar ini penafsiran, pasti salah. Gitu. Tapi ketika ada perbedaan pendapat, pandangan, maka ini ikhtilaf tanawu yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ikhtilaf tanawu ini adalah ragam penafsiran. Penafsiran ini menggunakan ro'i. Di sini kita perlu pemahaman yang benar tentang tafsir birro'i dan tafsir bilmaksud. Banyak dari asatidzah bahkan, bukan enggak Allah, alam enggak banyak mungkin sedikit ya. Tapi masyhurnya ini membanding-bandingkan ini tafsir birro'i, ini tafsir bilmaksud. Apa artinya? Tafsir bilmaksud itu tafsir yang menggunakan asar, yaitu perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan tabi'in. Tafsir birro'i itu tafsir tentang tafsir berdasarkan ro'i. Ro'i itu apa? Pendapat. Sekarang Anda tanya, perkataan sahabat, wahyu bukan? Bukan. Pendapat siapa? Pendapat sahabat. Ro'yun bukan? Ro'yun. Perkataan tabi'in, ro'yun bukan? Ro'yun. Perkataan tabi'in, ro'yun. Mana, berarti mana yang namanya tafsir bilma'thur, mana tafsir bilro'yun? Ya. Maka di sini perlu benar-benar cakrawala yang lebih luas lagi dalam memahami ilmu usul at-tafsir. Ada tafsir ro'i, para sahabat pun punya pendapat. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in punya pendapat. Ya. Jadi para ulama pun punya pendapat tentang penafsiran ini. Yang salah adalah ketika menafsirkan, para ulama atau siapapun dari thalabul ilm nafsirkan tapi tanpa punya kaidah. Bagaimana kok dia bisa nafsirin kayak gitu? Misalnya as-sama, langit, ditafsirkan sebagai atap rumah. Taib. Apakah bisa tafsiran gitu? Apakah ada kaidahnya? Apakah ada ulama sebelumnya yang berkata seperti itu? Dan memang ada di beberapa, di satu titik di kitab ini ada di modul. Itu ada. Tapi itu pun mereka dengan kaidah, dengan ilmu, gitu kan? Nah, itulah ulama. Dari Ibnu Jauzi, Al-Qurtubi, At-Tabari dan seterusnya, ketika mereka menafsirkan dengan pendapat mereka, pandangan mereka, pasti dibangun dan dibina atas ilmu, dan itu tidak masalah. Nah, tidak bisa kita protes, sahabat kan enggak ada penafsiran. Iya, benar. Tapi sekali lagi, penafsiran sahabat bukan wahyu. Walaupun itu yang terbaik. Begitu. Allah Ta'ala, masalah ini masalah yang panjang. Di usul tafsir, tidak bisa bahas panjang-panjang. Itu dia udah panjang kayaknya. Afwan. Gimana? Ada lagi? Nanti suruh mau nanya. Apa? Masya Allah, Syekhul Islam. Ah, enggak bisa. Iya, Pak. Iya. Ayo, apa-apa. Iya. Hah? Kaum muda? Pemuda, ha? Masya Allah, ini berat ini. Ana enggak tahu. Ya tergantung dari konteks pemuda itu bagaimana keadaannya. Menikah dulu atau membagian orang tua? Saya pikir, kalau Ana pikir, orang tua itu akan bahagia anaknya menikah. Karena minimal tahu anaknya laku. Ya kan? Kalau misalnya enggak laku, gimana? Jadi begini, membahagikan orang tua ini kadang-kadang bertabrakan dengan keinginan kita menikah. Antara orang tua yang dengan egonya pengen dibahagiakan, tapi anaknya sengsara dengan kebujangannya. Ya kan? Nah, di sini orang tua sebenarnya perlu memahami ini. Fitnah, gejolak, syahwat, manusia, dan seterusnya. Kelak, keinginan orang tua ini akan dihisap. Pengen dibahagiain, tapi anaknya sebenarnya pengen nikah. Ditahan dulu, itu akan dihisap di akhirat nanti. Kenapa kok kamu melarang anak kamu pengen nikah? Akhirnya anaknya terjerumus dalam ini, dalam itu. Ya. Itu akan dihisap dan diminta pertanggungjawabannya. Nah, tapi di satu itu satu sisi peringatan untuk orang tua. Sisi lain, antum kalau belum bisa membahagiakan orang tua, bagaimana bisa membahagiakan orang yang baru datang? Gitu. Paham gak? Bahagikan dua orang tua. Itu buat anaknya ya. Jadi dua sisi ini tabrakan dan ada tabrakin dua-duanya. Gitu. Orang tuanya kita tahdir, anaknya juga kita nasihatin. Tapi gini ya, bahagiakan dua orang tua insya Allah. Asal orang tua itu gak mempersyaratkan keterlaluan misalnya. Kamu baru boleh nikah nanti usia 35. Ya Allah. Ya soalnya. Gak, tapi bentar dulu leh. Apa, tunggu lulus. Ya itu gak apa-apa. Gak apa-apa, cuma emang itu gak bagus gitu loh. Kalau emang ini mau nikah, udah nikahin cepetan. Cuma itu hak orang tua masing-masing memang. Tapi hak itu pun ada pertanggungjawabannya gitu. Jadi kalau misalnya lagi kuliah, dilarang jangan nikah dulu. Kamu belum lulus. Ntar kuliah ganggu, terganggu, konsentrasi terganggu. Ya, turutin. Tapi tetap aja. Ya, terganggu konsentrasi kuliah. Karena mau nikah gitu kan, bingung. Ya, atau misalnya udah lulus kuliah, belum mapan, duit masih cetek, Bu. Abi mau nikah, saya mau nikah. Enggak, ntar dulu kamu duitnya masih tipis. Ya, dompet kamu masih belum bisa dilipat. Nanti ketika dompet kamu udah enggak bisa dilipat baru kamu nikah. Misal kayak gitu ya. Itu enggak bisa juga. Nikah jangan nunggu mapan, seperti kata mutiara itu yang bagus itu. Ya, enggak apa-apa nikah sebelum mapan. Nanti kalau udah mapan nikah lagi, gitu kan? Jadi kedua-duanya ada kesalahan. Maksudnya dua-duanya perlu dinasihatin. Yang orang tua perlu diingat ini ada hisabnya, menghalangi anak menuju gerbang pernikahan. Yang anak pun perlu berbakti dulu untuk merasakan nanti ini orang tua yang bakal doain saya ketika saya nikah. Coba baktiin dulu, siapa tahu cair tuh orang tuanya, korbannya cair. Aduh, anak saya bakti nih. Udah dah, kamu cepat nikah gitu. Gitu, gak apa-apa. Tapi ini konteks ini masing-masing lebih mengerti kondisinya. Ana cuma bicara apa adanya aja. Adapun masing-masing keluarga ada problematika masing-masing, gak bisa kita hukumi secara rata. Wallahu a'lam syekhul Islam. Antum masya Allah. Iya. Ada lagi kan? Nah. Nikah juga ya? Nah. Apa? Ya. Ya. Ya. Itu dulu, itu dulu. Itu satu. Jawaban kedua, yang keduanya berkaitan sama itu enggak? Enggak, apa beda lagi? Ya udah. Yang pertama jawabannya adalah wallahu a'lam. Ini enggak tahu. Kedua. Oke, kita Facebook. Hah? Hah? Itu kita timas berapa? Ah. Ah. Kita mengkodok yang berbagai misalnya ini kalau kita takdir yang ya, yang kedua juga Allah alam enggak tahu. Jazakallahu khair. Udah gitu aja. Anda enggak tahu, Ya Allah alam. Antum cari aja jawabannya. Anda juga insyaallah kapan-kapan kalau ada waktu keinget mudah-mudahan dapat jawabannya dan Anda sampaikan. Tapi Anda enggak tahu beneran dan enggak berani ngomong ini masalah ibadah atau kipi soalnya. Dan yang tadi masalah akidah Anda enggak tahu. Jadi enggak bisa Anda enggak ada la ra'yun fiha, enggak ada pendapat di sana. Masyaallah antum pertanyaannya bagus. Ya. Ada lagi? Karena antum pertanyaan bagus, anak kasih hadiah lagi mau, hah? Ya? Antum juga mau kasih hadiah? Ya? Mas ini Mas Agung nggak usah ya? Ya, anak kasih hadiah buat yang masih belum nikah. Ya? Ini anak kasih hadiah. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Mumpung hadiahnya habis nih selain ini, ada yang mau bertanya nggak? Antum yang ini aja Mas, antum yang ini, mangga gold. Terima kasih. Antum terima kasih. Bisa enggak pakai sarung? Kalau enggak bisa kasih tetangga enggak apa-apa. Atau jadiin baju. Baik, itu aja ya insyaallah ya. Kita cukup sampai sini insyaallah. Faidul faidnya pekan depan aja, masih berkaitan dengan sama langit ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapat di sini itu berkah dan menjadikan amal kita soleh, semakin soleh dan minimal menginspirasi kita untuk terus menuntut ilmu. Ya Allahumma amin. Dan insyaallah kita ketemu pada pekan depan pada jam yang sama untuk kajian yang sama insyaallah taala. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.